Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka taqabbal ya. Kepada segenap jamaah majlis taklim rutin bulanan di markas syariat yang sama kita cintai, dan kepada segenap pendengar radio streaming FPI, radio Wadi, dan radio Rasil serta radio FPI Solo, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah yang akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan semangat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, melanjutkan pengajian kita bulan lalu, di mana pada bulan yang lalu jadi pada bulan yang lalu kita sudah bahas dengan panjang lebar tentang bahaya takfir, artinya bahaya saling mengkafirkan sesama umat Islam. Nah, kemudian sampailah kita pada akhir pengajian yang lalu bicara tentang Syiah, di mana pada saat kita bicara tentang Syiah, kita sudah diingatkan melalui pengajian ini bahwa kita menolak yaitu pemikiran-pemikiran Syiah, madhab Syiah, dan kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita menolak Syiah bukan berarti kita mengkafirkan semua Syiah. Sikap menggeneralisir, sikap memukul rata semua Syiah itu kafir adalah sikap yang tidak arif dan tidak bijak serta tidak sesuai dengan tuntunan para ulama salaf maupun khalaf dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu pada hari ini sebagaimana kita janjikan di bulan yang lalu, kita akan melihat bagaimana sikap para ulama terhadap Syiah dan kenapa mereka bersikap sedemikian rupa. Nah, kita akan kupas satu persatu. Saya minta semua bisa memperhatikan dengan teliti dan seksama sehingga tidak lagi salah persepsi. Sebab ini materi cukup sensitif. Salah kita menerima atau salah kita memahami bisa menimbulkan fitnah. Saya ini udah kenyang di fitnah. Jadi salah kita membahas nanti dibilang, oh ini majlis di pertempuran majlis Syiah. Oh Habib Rizik ini membela Syiah. Saya sudah kenyang difitnah sedemikian rupa. Saya bicara, saya tidak peduli dengan fitnah, dengan persepsi yang aneh-aneh. Saya hanya ingin menyampaikan secara ilmiah, berdasarkan data dan fakta keilmuan yang diajarkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, salah satu penyebab yang kita harus berhati-hati untuk tidak memukul rata semua Syiah itu kafir adalah karena ternyata di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim termasuk As-Sunanul Arba'ah, termasuk Jami'ut Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, ternyata di dalamnya yaitu terdapat dan tercantum perawi-perawi hadis dari kalangan Syiah. Nah ini blunder. Kalau semua Syiah kita kafirkan, berarti semua perawi Syiah yang ada dalam Bukhari Muslim juga kafir. Berarti dalam Bukhari Muslim ada hadis-hadis riwayat orang kafir. Berarti dalam Bukhari Muslim ada hadis-hadis merdudah, harus ditolak karena riwayat orang kafir. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Bukhari Muslim adalah ashahul kutub min ba'dil Qur'an, itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Bukhari Muslim itu merupakan pegangan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Al-Qur'an. Nah, sehingga berbahaya sekali manakala kita menuduh bahwa dalam Bukhari Muslim itu ada riwayat orang kafir, kemudian ada hadis-hadis yang mardudah karena diriwayatkan oleh orang kafir. Nah, ini bisa merontokkan daripada pedoman Ahlus Sunnah selama ini, dan itu berbahaya. Nah, begitu mari kita lihat. Kita kasih judul pengajian kita hari ini, Rijal Syiah fi Sahihain, perawi-perawi Syiah dalam Bukhari dan Muslim. Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain maksudnya dua kitab sahih. Tapi saya garis bawahi, Rijal Syiah fi Sahihain, adanya perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah dalil ala insafi ahli sunnah. Ini merupakan dalil dan bukti betapa netralnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, betapa adil, betapa jujur, betapa amanat, yaitu perawi-perawi atau penyampai-penyampai hadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini hebatnya Ahlus Sunnah. Walaupun perawi itu kasilah, tapi kalau dia jujur, dia amanat, dia bisa dipercaya, dia tidak mengajak orang ke dalam bid'ahnya, maka riwayatnya diterima oleh Ahlus Sunnah. Ya. Begitu juga kalau ada orang Syiah, selama dia bukan gulat, selama dia bukan rafidah, selama dia tidak jalan terlalu jauh, selama dia jujur, selama dia bisa dipercaya, riwayatnya diterima oleh Ahlus Sunnah. Ini hebatnya Ahlus Sunnah, punya manhaj ilmi, punya manhaj ilmiah. Jadi tidak emosi, tidak ta'assub. Oh ini riwayat orang Syiah, tolak aja. Oh ini riwayat Mu'tazilah, tolak aja. Enggak ada Ahlus Sunnah begitu, saudara. Ini riwayat siapa? Riwayat Syiah, selidiki. Syiah yang model bagaimana? Oh, ternyata ini Syiah yang bukan pula, bukan Rafidah, jujur, enggak bohong, bisa dipercaya, diterima riwayatnya, saudara. Makanya jangan kaget. Di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah ada perawi Mu'tazilah yang dipakai, saudara. Ada perawi Syiah yang dipakai, saudara. Ini menunjukkan betapa netral, betapa jujur, betapa adil daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan salah persepsi. Lalu dibilang, oh dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada perawi Syiah. Nah, terus kita salah persepsi. Langsung kita katakan kalau gitu semua Syiah benar. Kalau gitu semua Syiah tidak ada sesat. Enggak begitu, saudara. Tapi adanya perawi-perawi Syiah dalam Bukhari Muslim menunjukkan bahwa di antara kalangan Syiah itu ada yang tidak kafir, saudara. Karena kalau semua kafir, pasti akan ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ada perawi Syiah yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini menunjukkan bahwa di antara Syiah itu ada yang kelompok yang tidak kafir, yang riwayatnya patut untuk diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, kalau Syiah semuanya kafir, kira-kira ulama Ahlus Sunnah menerima tidak riwayatnya? Menerima, sudah dibuang Ahlus Sunnah. Tapi kalau ada perawi Syiah dalam Bukhari Muslim, berarti kan ada sesuatu ini. Berarti ada sesuatu, berarti ada kelompok Syiah yang tidak kafir. Riwayatnya perlu diterima. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, saudara. Mari kita mulai. Rijal Syiah fi sahihain dalilun ala insafi ahli sunnah wa adlihim wa amanatihim. Adanya perawi-perawi Syiah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan dalil dan bukti akan netralnya, adilnya, amanatnya, jujurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Dan ini gak ketemu kalau dalam riwayat lain. Kalau Anda buka kitab-kitab Syiah, riwayat Ahlus Sunnah gak ketemu, sudah. Tapi kalau Anda buka riwayat Sunni, riwayat Syiah ada. Nah, berarti kita mesti jujur, berarti Ahlus Sunnah netral tidak? Ta'assub tidak? Kalau ta'assub, saudara, ini Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah, tolak. Ini Syiah bukan Ahlus Sunnah, tolak. Yang diterima cuma Ahlus Sunnah doang, itu ta'assub, saudara. Ahlus Sunnah tidak ta'assub. Muhayyid, munsif, netral. Nah ini yang perlu kita pertahankan sampai hari kiamat, insya Allah. Nah baik, saudara, dalam kajian kita kali ini ada beberapa kitab rujukan Ahlus Sunnah yang utama. Pertama, kitab At-Tabaqatul Kubra. Ini kitabnya, At-Tabaqatul Kubra, karangan Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Mani Al-Basri Al-Zuhri, yang terkenal namanya dengan Ibn Sa'ad. Jadi ini disebut Tabaqat Ibn Sa'ad, saudara. Jadi kalau Anda sebut Tabaqat Ibn Sa'ad, ini kitabnya. Beliau wafat tahun 230 Hijriah. Kitab yang saya gunakan ini terbitan Beirut dari Darussadir, saudara, tanpa penyebutan tahun cetakan, dan terdiri dari 8 jilid ditambah dengan jilid Fahras. Nah ini kenapa saya tunjukkan kitab ini? Karena kalau Anda pakai kitab ini dengan terbitan yang lain, halamannya bisa berbeda, saudara. Nah, kita lain terbitan bisa berbeda halaman. Jadi jangan sampai nanti di sini saya tulis halaman sekian, begitu Anda lihat kok nggak ada di halaman sekian. Nah kalau nggak ada, Anda memakai terbitan yang lain. Ini yang saya gunakan. Dan kemudian yang kedua, Sahihul Bukhari. Yang saya gunakan Sahihul Bukhari, kitab terbitan yang terbaru, yang ini, yang satu jilid. Nah, ini Sahihul Bukhari dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Ini kitab juga terbitan Beirut. Percetakannya Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kelima, tahun 1428 atau Hijriah atau bertepatan dengan 2007 Miladiah, dan hanya ada satu jilid. Kemudian yang berikutnya Sahih Muslim, ini yang saya gunakan. Sengaja saya sampaikan karena cetakan Bukhari Muslim banyak, lain cetakan, lain nomor, lain cetakan, lain halaman. Nah, ini untuk Sahih Muslim juga yang satu jilid. Nah, Sahih Muslim ini karangan Al-Imam Abul Hasan Abul Husain. Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Beliau wafat tahun 261 Hijriah. Ini cetakan Mesir. Percetakan Darul Bayan Al-Arabi. Ini terbitan tahun 2006 Miladiah dan satu jilid saja. Baik, yang berikutnya masih ada kitab dalam ilmu jalah wa ta'dil, itu kitab Mizanul I'tidal fi naqdir rijal. Ini kitabnya Mizanul I'tidal fi naqdir rijal, karangan Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ad-Dahabi. Jadi kalau disebut Imam Dahabi, nah inilah kitabnya. Di mana beliau ini wafat tahun 748 Hijriah. Kitabnya ini terbitan Beirut, Darul Fikir, cetakan tahun 1429 dan 1430 Hijriah atau 2009 Miladiah. Terdiri dari 4 jilid. Ini yang saya bawa kemari hanya jilid 1. Yang 3 jilid ada di perpustakaan. 4 jilid. Kemudian yang berikutnya kitab Lisanul Mizan. Ini kitab Lisanul Mizan. Kitab Lisanul Mizan ini karangan Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Nah, ini beliau wafat tahun 852 Hijriah. Ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Cetakan pertama tahun 1416 Hijriah bertepatan dengan 1996 Syamsiah. Selanjutnya masih ada kitab Tahdhibut Tahdhib. Kitab Tahdhibut Tahdhib juga karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kitabnya banyak, termasuk Fathul Bari, syarah daripada Sahihul Bukhari. Nah, beliau ini juga mengarang kitab Tahdhibut Tahdhib. Kalau barusan Lisanul Mizan ada 7 jilid, Tahdhibut Tahdhib ada 10 jilid. Kitab ini ada 10 jilid. Nah, inilah kitab-kitab yang kita gunakan sebagai rujukan yang utama di dalam membahas atau mengkaji pelajaran kita pada kesempatan hari ini, ditambah dengan beberapa yaitu kitab-kitab yang lainnya insya Allah. Nah, mari kita mulai, saudara. Bagaimana pandangan ulama tentang Syiah? Apa yang mereka bicarakan tentang Syiah? Kita mulai dulu pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajus Sunnah. Ini kitabnya. Kitabnya ini ada 4 jilid, 8 juz. Nah, dalam kitab ini, saudara, kita buka di halaman 70. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, Dalam kitab ini halaman 70. Terbitannya Darul Hadis Al-Qahirah Mesir. Di mana beliau mengatakan wa li hadza kanat asy-syi'ah al-mutaqaddimun alladziina sahabu 'aliyan aw kanat fi dzalika az-zaman lam yatanaza'u fi taqdiri Abi Bakr wa Umar innama kana nisa'uhum fi taqdiri 'Ali wa Utsman wa hadza mimma ya'tarifu bihi ulama'u syi'atil akabir minal awa'il wal awakhir. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ada syiah yang al-mutaqaddimun. Syiah al-mutaqaddimun maksudnya syiah tempo dulu, syiah yang lama, syiah yang dulu sudah ada. Kata Ibn Taymiyyah, syiah al-mutaqaddimun, syiah tempo dulu itu alladzina sahabu aliyah, adalah mereka-mereka yang menemani Ali, bersahabat dengan Ali, au kana fi dzalika zaman, yaitu di zaman tersebut, di zaman di mana mereka menemani Ali, membela Ali, mengikuti Ali, lam yatanaza'u fi taqdiri Abi Bakr wa Umar. Dulu mereka tidak berselisih di dalam mengutamakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata Ibn Taymiyyah, syiah tempo dulu itu mereka sangat menghormati Abu Bakar Umar. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar Umar itu lebih utama daripada Ali. Jadi mereka enggak ribut soal bahwa Abu Bakar dan Umar lebih afdal dari Ali. Dulu mereka tidak ribut soal itu. Innama kana nizahuhum fi tafdhili Ali wa Utsman. Sesungguhnya perselisihan mereka itu terjadi di dalam mana yang lebih utama antara Ali dan Utsman. Dulu mereka enggak nyinggung-nyinggung soal Abu Bakar Umar. Jadi yang mereka berselisih Ali dan Utsman ini mana yang lebih afdal. Wa hadza, dan yang demikian ini mimma ya'tarifu bihi ulama'u syi'ah al-akabir. Ini diakui sendiri oleh ulama-ulama besar Syiah. Minal awa'il, baik Syiah yang dulu, wal awakhir, maupun Syiah-Syiah yang belakangan. Kita teruskan. Hatta takara mithlu dzalik Abul Qasim Al-Balai. Di sini Ibn Taymiyyah membuktikan ada satu riwayat dari Abul Qasim Al-Balahi di mana beliau mengatakan sa'ala sa'ilun Suraik ibn Abdullah ibn Abi Namah. Jadi ada seseorang bertanya kepada Suraik, siapa itu Suraik? Suraik ini terkenal sebagai pengagum Ali. Suraik ini terkenal sebagai ulama besar yang termasuk Syiah Ali. Nah, kemudian beliau ditanya, ayyuhuma afdal, Abu Bakar atau Ali? Ya Suraik, mana yang lebih utama, Abu Bakar atau Ali? Kemudian faqala lahu, maka Suraik menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar lebih afdal daripada Ali. Faqala lahu sa'ir, kemudian si penanya ini balik bertanya lagi, ataqulu hadza wa anta min asy-syi'ah? Ya Suraik, enggak salah engkau mengatakan Abu Bakar yang lebih afdal dari Ali, wa anta min asy-syi'ah, sedangkan kau sendiri ini Syiah. Masa kamu Syiah mengatakan Abu Bakar lebih afdal dari Ali? Apa jawab Suraik saudara? Beliau mengatakan, "Na'am, ya. Saya katakan demikian, Abu Bakar lebih afdal dari Ali. Innama syi'i man qala mithla hadza." Sesungguhnya Syiah sejati adalah Syiah yang mengatakan seperti ini, kata Suraik. Kemudian Suraik mengatakan, wallahi demi Allah, laqad raqqa Ali hadhihi al-ahwal. Dulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah membiasakan tradisi ini. Jadi Sayyidina Ali membiasakan tradisi di tengah umat bahwa Abu Bakar lebih afdal daripada Ali. Faqala, dan Ali pernah mengatakan, ala inna khaira hadhihi al-umma ba'da nabiyyika Abu Bakrin summa Umar. kalian mengatakan sesungguhnya sebaik-baiknya umat yaitu daripada umat Islam ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Kalian mengatakan begitu, kata Zulaikh, apakunna narutu qaula, apa kita mau yaitu menolak daripada ucapan Ali, akunna nukadzibu, apa kita ingin mendustai Ali, wallahi makana kadzaban, demi Allah Ali bukan seorang pendusta. Kalau Ali sudah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik setelah Nabi Muhammad, demi Allah Ali tidak berdusta. Saudara, ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Minhajus Sunnah. Ini kitab Minhajus Sunnah dikarang oleh Ibn Taimiyah untuk menanggapi, menjawab daripada pemikiran-pemikiran Syiah, saudara. Ini buku terkenal, buku luar biasa, buku yang memang ditulis oleh Ibn Taimiyah untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh pun begitu, Ibn Taimiyah tetap mengakui bahwa di sana ada kelompok Syiah, saudara, yang tidak aneh-aneh. Syiah yang tetap pada thariqah yang betul, Syiah tempo dulu, Syiah yang tetap diakui oleh Ibn Taimiyah sebagai Syiah yang harus dihormati, Syiah yang tidak membawa ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja ini saya sampaikan, saya hanya ingin menekankan, ternyata Ibn Taimiyah juga mengakui ada Syiah tempo dulu yang tidak menyimpang, saudara. Tolong catat itu baik-baik. Artinya enggak boleh kita generalisir, enggak boleh kita pukul rata semua Syiah kafir, semua Syiah murtad, semua Syiah sesat, semua Syiah musyrik. Enggak bisa begitu, saudara. Ternyata ada Syiah al-mutaqaddimun yang diakui oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang tidak keluar dari rel Islam. Selanjutnya, ta'rif Syiah qadiman. Kita perlu melihat definisi Syiah dulu dan sekarang, saudara. Al-Imam Al-Thahabi dalam kitab Mizanul Iqtidal yang tadi sudah saya tunjukkan kitabnya, juz 1 halaman 30 nomor 2, saat beliau menerjemahkan tentang Abban bin Taglib bin Rabah Al-Qari Al-Kufi. Jadi ada satu perawi dalam Bukhari namanya Abban bin Taglib ibn Rabah Al-Qari Al-Kufi dalam kitab Sahih Bukhari atau Muslim, saudara. Di mana Imam Thahabi mengatakan orang ini Abban bin Taglib Fasyi'i Al-Ghali, ini Syiah yang sebetulnya sudah melampaui batas. Jadi di sini katakan sekali lagi, perhatikan dulu, saya tidak mau bicara Abban bin Taglib dulu. Nanti di halaman berikut baru ada pernyataan tentang Abban bin Taglib. Ada yang menarik, Al-Imam Al-Thahabi saat bicara tentang Abban bin Taglib, beliau bicara tentang definisi Syiah. Apa beliau katakan? Fasyi'i Al-Ghali, Syiah yang kelewat batas itu, fi zaman salaf, di zaman ulama salaf, wa urfihim, dan dalam tradisi mereka, wa man takallama fi Utsman wa Zubair wa Talha wa Muawiyah wa ta'ifatin mimman harama Aliyan radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Thahabi, dulu ulama salaf menyebut Syiah Al-Ghali yang sudah kelewat batas kalau sudah ada orang berani bicara tentang Sayyidina Utsman, tentang Zubair, tentang Talha, tentang Muawiyah, dan tentang kelompok-kelompok sahabat lainnya yang memerangi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi kalau sudah ada bicara soal Utsman, Talha, Zubair, merendahkan mereka karena mereka memerangi Ali, itu bagi ulama salaf sudah cukup disebut Syiah yang ghali. Nah, kemudian wal ghali fi zamanina, tapi Syiah yang kelewat batas di zaman kita sekarang ini, wa urfina, dan dalam tradisi kita, huwallazi yukaffiru haula'i sad, adalah kelompok Syiah yang bukan hanya membicarakan soal Utsman, Zubair, Talha, Muawiyah dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum, bahkan mengkafirkan mereka semua. Dan setelah itu waitabarra min as-syaikhain aidan, maka mereka melepaskan diri daripada Abu Bakar dan Umar. Fahada qaulun muftir, yang demikian ini adalah sikap yang sesat, sikap yang menyimpang. Nah, kemudian beliau katakan walam yakun Abban bin Taglib, sedangkan Abban bin Taglib saudara yang dipakai oleh Bukhari Muslim sebagai perawi, dikatakan di sini walam yakun Abban bin Taglib yakni turis syaikhain aslan. Jadi Imam Dzahabi mengatakan Abban bin Taglib ini memang Syiah, tapi bukan Syiah yang mencaci maki Abu Bakar Umar. Balqad ya'taqid Ali yang afdal minkuma, dia hanya meyakini bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Tolong perhatikan baik-baik, Abban bin Taglib salah satu perawi kitab Sahih. Ulama Ahlus Sunnah mengakui dia Syiah, tapi bukan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar Umar, bukan Syiah yang mencaci maki Abu Bakar Umar, sehingga riwayatnya masih boleh untuk diterima saudara. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa ada pergeseran antara Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Kalau dulu cukup dia hanya membicarakan soal kenapa Utsman begini, kenapa Zubair begitu, kenapa Talha begini, kenapa Muawiyah begitu, kenapa mereka memerangi Ali, hanya sebatas itu. Tapi belakangan saudara sudah lebih jauh, bahkan mengkafirkan Sayyidina Utsman, bukan hanya mencaci maki. Nah, ini Syiah yang dianggap sudah kelewat batas. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa beda Syiah dan Rafidhah? Ini menarik. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hadis Sahih saudara mengatakan wattasayyuh mahabbatu aliyyin wa taqdimuhu ala sahabah. Yang disebut tasayyuh, orang yang mencintai Ali dan lebih mengutamakannya di atas semua sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Ali, Ali lebih afdal di antara semua sahabat, orang itu sudah cukup dikatakan tasayyuh. Faman qaddamahu ala Abi Bakr wa Umar, dan barang siapa yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, fahuwa ghalib fi tasayyuh. Tingkat tasayyuhnya lebih tinggi saudara. Jadi kalau dia mengatakan Ali lebih afdal dari semua sahabat kecuali Abu Bakar Umar, sudah cukup disebut tasayyuh. Kalau dia katakan bahkan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, tasayyuhnya lebih kuat saudara. Kemudian dilanjutkan wa yutlaq alayki rafidi wa illa fasyi'i. Jadi kalau sudah dia katakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar Umar, tasayyuhnya lebih kuat, itulah yang disebut rafidi. Ini menarik, Ibn Hajar mengatakan dia mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar Umar aja sudah disebut rafidi, walaupun dia tidak mencaci Abu Bakar Umar sudah. Ini menurut Ibn Hajar definisi wa illa fasyi'i. Tapi kalau dia tidak mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia cukup disebut syi'i, bukan disebut rafidi. Fa in dhaifa ila dhalika sab, kalau sikap dia melebihkan Ali daripada Abu Bakar dan Umar disertai dengan caci maki, terang-terangan menghina Abu Bakar Umar, faqalan fi rafid, maka tingkat rafidinya lebih tinggi lagi saudara. Artinya Syiah itu ada tingkatannya, rafidi juga ada tingkatannya saudara, enggak bisa dipukul rata sama semua. Nah, kemudian wa in taqada raja'a ila dunya fa asaddu fil ghulub, dan kalau dia beriman kepada raja'ah, raja'ah itu imannya orang Syiah, keyakinannya yang meyakini bahwa imam-imam mereka sebelum hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah untuk membalas dendam kepada musuh-musuh Ahlul Bait. Ini akidah yang tidak diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap akidah ini khurafat, ini takhayul, ini keluar daripada konsep akidah yang sesungguhnya. Jadi di sini dikatakan wa in taqada raj'ah, kalau orang yang tadi mengutamakan Ali kemudian mencaci maki Abu Bakar Umar, ditambah lagi dalam keyakinan nanti Ahlul Bait akan dibangkitkan kembali, harus dendam kepada musuh-musuh Ahlul Bait saudara sebelum kiamat, fa asaddu fil qulub, maka tingkat kelewat batasnya lebih tinggi lagi saudara. Ini sengaja saya sampaikan betapa ulama-ulama kita dalam membicarakan soal Syiah sangat hati-hati, cermat, teliti, tidak menggeneralisir. Mereka mencoba memilah-milah saudara, bahkan mencoba menyampaikan kepada kita bahwa Syiah ini bertingkat-tingkat, sehingga kita menghukumnya tidak bisa sekali pukul rata dengan menggeneralisir semuanya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana tentang rijal Syiah yang ada fil kutubis sittah, perawi-perawi Syiah yang ada di dalam kitab 6 sudah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah. Ini 6 kitab pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita bahas, hal yang mesti kita tekankan dulu, fil kutubis sittah, di dalam kitab yang 6 pedoman Ahlus Sunnah, rijalun, ada perawi-perawi istaharu, yang dikenal bitasayyuk warrafat, dikenal sebagai orang yang tasayyuk, bahkan ada yang rafidi. Wa idza kana tasayyuk warrafat, andai kata tasayyuk dan rafidi itu kufrun, hukumnya kafir, fariwayatuhum marduda, maka riwayat mereka semua tertolak. Faminal maklum, dan kita sama memaklumi, mengetahui, annahu la ahad min ulama'i hadis, bahwasanya tidak ada seorang pun dari ulama hadis yaruddu rijal sahihin, yang menolak daripada perawi Bukhari dan Muslim. Wala ahad minhum, dan tidak seorang pun daripada mereka man yaqul, yang berkata anna fil kutubis sittah, bahwa di dalam kitab hadis yang 6 pedoman Ahlus Sunnah riwayatul kufar, ada perawi kafir. Enggak ada ulama mengatakan begitu saudara. Fata'ammal, maka camkanlah baik-baik. Fariwayatuhum, adanya perawi-perawi Syiah fil kutubus sittah, di dalam kitab yang 6 pedoman Ahlus Sunnah, tadullu ala annahum laisu bil kufar, menjadi bukti bahwa mereka bukan kafir. Tadi sudah saya sebutkan di pembuka, kalau mereka kafir, riwayatnya pasti ditolak. Nah, lalu hikmah apa yang bisa kita ambil? Wujud rijal Syiah, adanya perawi Syiah fil kutubus sittah, di dalam kitab yang 6 termasuk Bukhari Muslim, yakunu dalilan qawiyah, menjadi dalil yang kuat, ala satu, atas satu, insafi ahli sunnah wa adlihim, bukti bahwa ahli sunnah munsif, muhayyid, netral, jujur, adil, amanah, tidak fanatik, buta. Walaupun itu riwayat Syiah, selama dia bukan kulat, selama dia tidak kafir, selama dia bukan pembohong, selama dia jujur dan bisa diterima riwayatnya, riwayatnya tetap diterima. Berarti Ahlus Sunnah adil tidak? Jujur? Amanat? Netral? Itulah Ahlus Sunnah saudara. Yang kedua, tamassuki Ahlus Sunnah di bilman hajil ilmi fir riwayat, bahwa Ahlus Sunnah berpegang teguh kepada metode ilmiah di dalam periwayatan. Jadi Ahlus Sunnah enggak sembarangan menerima riwayat. Ada metodenya, ada mekanismenya, yang semua dilakukan bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan selera kemadhaban, tapi sesuai dengan ilmu, sesuai dengan dalil, sesuai dengan logika. Itulah yang disebut metode ilmiah. Kira-kira jelas tidak? Nah itu sebenarnya saya tekankan dulu sebelum saya uraikan siapa saja perawi Syiah dalam Bukhari Muslim, saudara, supaya kita tidak salah persepsi. Di sini kita tidak sedang membela Syiah, tidak. Di sini kita sedang membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang munsif, yang muhayyid, yang ilmi, yang ghair ta'assub madhhab. Saya di sini tidak sedang membela Syiah, tapi saya di sini sedang membela metode Ahlus Sunnah yang ilmiah, yang jujur, yang amanat, yang adil, yang masuk akal, yang sesuai dengan dalil naqli maupun dalil akli. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan. Lalu pertanyaannya, kenapa ada riwayat orang Syiah dalam Bukhari Muslim? Kalau mereka ahli bid'ah, katakan mereka tidak kafir. Mereka ahli bid'ah. Ahli bid'ah kan juga tidak boleh diterima riwayatnya. Nah, bagaimana untuk menjawab ini? Biarkan ulama yang menjawab, saudara. Saya hanya menukilkan dan menyampaikan saja. Mari kita lihat. Al-Imam Al-Dakhabi pada saat bicara tentang Abban bin Taglib yang tadi kita ceritakan, saudara. Abban bin Taglib bin Rabah Al-Qari Al-Kufi. Fadal Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Apa kata Imam Dhahabi? Ini menarik, tolong perhatikan semua. Abban bin Taglib dikatakan oleh Imam Dhahabi dalam kitab Misalul Iqtidal, orang ini Syi'idul, orang ini Si'ah Tulen. Itu kalau sudah dikatakan Syi'idul Jal Tulen Si'ah ini. Lakinnahu shaduq, tapi dia jujur. Falana sidqu, jujurnya buat kita. Wa alaiki bid'atu, bid'ahnya buat dia, sudah. Subhanallah. Nah, Imam Dhahabi ini ngomong nih. Kata Imam Dhahabi, Abban bin Taglib ini perawi dalam Sahih Muslim, saudara. Kata Imam Dhahabi, si'idul, ini si itulah. Lakinnahu shaduq, tapi dia jujur, enggak pernah bohong kalau dia ngomong. Falana sidqu, jujurnya kita ambil buat kita. Wa alaihi bid'atu, sedang bid'ahnya dia, balikin ke dia. Kira-kira jelas tidak? Nah, di sini kita lihat, berarti dalam Sahih Muslim ada perawi Syi'i tidak? Imam Dhahabi yang ngakuin, saudara, ini perawi Syi'i. Tapi bukan Syi'i yang suka ngafir-ngafirin orang, bukan Syi'i yang gula, bukan Syi'i yang meluhankan Ali atau meluhankan para imam. Saudara, bukan Syi'i yang jujur, Syi'i yang amanah, Syi'i yang bisa diterima riwayatnya, saudara. Dan menariknya, waqad wattaqahu Ahmad ibn Hanbal wa Ibnu Ma'in wa Abu Hatim. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan orang ini thiqah, bisa dipercaya, saudara. Kemudian Ibn Adi mengatakan kana gharian fit tasayyuh, orang ini Syiahnya sebetulnya melewat batas juga, terlalu mengutamakan Ali di atas yang lain. Tapi walaupun begitu dia thiqah, dia dipercaya. Kemudian saudara, waqala Sa'di, As-Sa'di mengatakan sa'ik mujahir, artinya orang ini, saudara, nyimpangnya terang-terangan, Syiahnya terang-terangan, gak numpet-numpetin, saudara. Jadi bukan Syiah yang pakai takiyah, bukan. Dia terang-terangan dia Syiah, tapi dia jujur, tapi dia gak pernah ngebohong. Nah, jadi supaya anda tahu, nah ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Nasa'i. Nanti satu persatu akan kita lihat hadisnya, saudara. Muncul pertanyaan, kata Imam Dhahabi. Imam Dhahabi yang tulis. Apa kata Imam Dhahabi? Kaifa saqa tafdiqu mubtadi'in wa haddu thiqati al-adalatu wa al-itqan. Bagaimana bisa seorang Syiah yang ahli bid'ah kok dipercaya riwayatnya? wa haddus thiqah, sedangkan batasan thiqah dipercaya itu adalah al-adalah wal itqan. Dia harus adil dan harus tekun sudah menguasai apa yang diriwayatkannya. Fa kaifa yakunu adlan, bagaimana bisa disebut adil? Man huwa sahibu bil adl, kalau seseorang itu ahli bid'ah. Syiah itu menurut ahli sunnah ahli bid'ah. Lalu kenapa kok ahli bid'ah bisa diterima dia punya riwayat? Ini yang nanya Imam Dzahabi di dalam kitabnya. Dan beliau jawab, mari kita lihat jawaban beliau, saudara. Beliau katakan wa jawabuhu, dan jawabnya annal bid'ata ala dzarbain, bid'ah itu ada dua macam. Pertama, bid'atun sughra, bid'ah yang kecil, kagulungit tasayyuk, seperti orang yang terlalu cinta kepada Ali, mengutamakannya di atas sahabat yang lain, dia kelebihan di dalam tasayyuknya. Awit ta'aw at-tasayyuk bila gulung, atau dia cinta kepada Ali, tapi tidak lewat batas, walat taharufin, dan dia tidak menyimpang. Fahada, yang demikian seperti ini, kathirun fit tabi'in, banyak terjadi di kalangan tabi'in. Wa tabi'ihim, dan di kalangan tabi'in tabi'in, ma'ad-din wal wara' was-sidq, sementara mereka itu sangat berpegang kepada agama, sangat wara', sangat jujur, orang soleh. Falahurta hadithu ha'ula, andai kata hadis riwayat mereka semuanya kita tolak, la dahaba jumlatun minal athar an-nabawiyah, maka peninggalan-peninggalan hadis Nabi akan banyak yang rontok kita tolak. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah, dan ini satu mafsadah, satu kerusakan yang jelas dan nyata, ini enggak boleh terjadi. Jadi di sini Imam Dzahabi mengatakan, saudara, orang yang cinta kepada Ali sampai saking cintanya mengatakan Ali lebih afdal di antara semua sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar, ini banyak dari ulama tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kalau gara-gara cintanya kepada Ali yang berlebih tadi, saudara, kemudian riwayatnya harus kita tolak semua, maka berapa banyak riwayat tabi'in dan tabi'in tabi'in yang semua harus kita tolak? Bisa puluhan ribu hadis kita tolak, bisa ratusan ribu hadis kita tolak, dan itu mafsadah bayyinah, itu menjadi kerusakan yang nyata. Karenanya riwayat golongan ini harus diterima. Berikutnya summa bid'atun kubra, kata Imam Dzahabi. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah yang besar. Karnafat, seperti sikap Prophet mencaci maki atau mengkafir-kafirkan Abu Bakar Umar, saudara. Jadi bukan sekadar cinta kepada Ali, tapi sudah berlebihan. Mencaci maki sahabat, bahkan dia kafirkan sebagiannya, saudara. Nah, di sini dikatakan seperti apa? Karafil kamil wal ghuluw fihi, seperti sikap itu tadi menolak Abu Bakar dan Umar secara mutlak, bahkan menghina, mencela secara berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mengkafirkannya, saudara. Dikatakan wa'ad ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa du'a ila dzalik, dan dia berdakwah ngajak-ngajak orang supaya caci maki Abu Bakar Umar, saudara. Fahadan no, si'ah yang jenis ini atau bid'ah yang jenis ini la yuhtaju bihim wa la karamah, perawi yang seperti ini tidak boleh kita ambil riwayatnya. Jadi Imam Dzahabi bagi dua. Jadi ada si'ah yang bid'ahnya sughra, ada si'ah yang bid'ahnya kubra. Yang bid'ahnya sughra terima riwayatnya, yang bid'ahnya kubra tolak riwayatnya. Nah, kalau yang bid'ahnya kubra aja ditolak, apalagi yang kafir, saudara, apalagi yang gula, enggak bakal diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada tambahan dari Imam Dzahabi, masih dalam kitab Misalul I'tidal, hanya di halaman yang berbeda dalam jilid yang sama. Beliau mengatakan ikhtalafan nas fi riwayatir rafidah ala thalathati aqwal, manusia itu umat Islam ulama berselisih di dalam riwayat seorang rafidah menjadi tiga pendapat. Riwayat rafidah, ada tiga pendapat. Kata Imam Dhahabi, yang pertama, al-mana' mutlaqan, menolak sama sekali. Jadi ada kelompok ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa riwayat Rafidhah tolak sama sekali. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wathani, at-tarkhis mutlaqan. Yang kedua, at-tarkhis, artinya dia memberikan rukhsah, boleh menerima. Riwayat Rafidhah sekalipun, terima. Karena memang riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan, terima. Tarkhisnya mutlaqan, terima riwayat Rafidhah. Enggak beda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Ini kelompok kedua. Nah, kelompok yang ketiga, kata Imam Dhahabi, fatuqbal riwayatul rafidi as-saduq al-arif bima yuhaddith wa turaddu riwayatul rafidi da'iyah walau kana saduqan. Kata Imam Dhahabi, diterima riwayat seorang rafidi yang jujur dan dia tahu dengan apa yang dia riwayatkan, tapi riwayat rafidi yang mengajak kepada bid'ahnya, yang menjadi misionaris, yang ngajak-ngajak orang untuk ikut kepada bid'ah yang dia punya, harus ditolak walaupun sedukun, walaupun dia jujur. Nah, jadi di sini kita lihat ulama-ulama ini, saya hanya ingin menyampaikan ini pelajaran memang agak menjelimat, agak sulit. Ini ilmu hadis, ini ilmu jarak wa ta'dil, saudara, bukan ilmu yang umum dibuat pada pengajian terbuka semacam ini. Nah, cuman inti yang saya mau garis bawahi di sini, bahwa ulama Ahlus Sunnah tidak gebyah-uyah, tidak mukul rata, tidak generalisir semua si'ah kafir, enggak begitu sudah. Tapi mereka bagi-bagi, ada si'ah begini, ada si'ah begini, ada si'ah begitu, ada si'ah seperti ini. Ini yang ingin saya garis bawahi sudah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mukul rata semua si'ah kafir, semua si'ah kafir. Catat, semua, ada kata semua. Tapi kalau pertanyaannya, adakah si'ah yang kafir? Jawabnya, ada. Siapa si'ah yang kafir? Yang gula, yang menuhankan Ali, yang menuhankan para imam, yang mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah, sudah. Mestinya Ali jadi Nabi, bukan Muhammad yang jadi Nabi. Yang mengatakan Al-Quran kurang, Al-Quran tidak asli, saudara, mereka kafir keluar dari Islam. Jadi kalau saya ditanya, adakah si ayat kafir? Ada, saudara. Tapi kalau saya ditanya, apakah semua si ayat kafir? Jawabnya, tidak. Ini jangan diprinter-printer dulu, saudara. Kadang-kadang saya ngomong begini dan di internet ada keluarnya lain lagi. Diprinter, kata Habib, semua si ayat tidak kafir. Enggak begitu, saudara. Si ayat kafir ada, saudara, tidak sedikit. Nanti kita lihat firqahnya, saudara. Tapi kalau saya tanya, apa semua si ayat kafir? Ya tidak. Saya tidak terima penggeneralisiran semua si ayat kafir. Saya bukan membuat metode baru, saya bukan mengada-ada dengan ilmu yang baru. Ini semua metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini jarang dibuka di majelis, jarang dibuka di pengajian, banyak umat tidak paham, banyak umat tidak tahu. Akhirnya umat Islam yang tidak mengerti tersebut dieksploitasi oleh kelompok takfiri yang suka ngafir-ngafirin sesama muslim. Saudara, akhirnya umat yang gak tahu ikut-ikutan. Dikit-dikit ini kafir, itu kafir, ini murtad, itu murtad. Ini berbahaya. Kalau tidak ada fitnah ini, saya tidak akan buka masalah ini dalam majelis ini, saudara. Tapi karena ini sudah menjadi fitnah, apalagi sekarang ini kan zaman Facebook, zaman Twitter, zaman internet, orang bodoh sekalipun dia bisa baca, saudara. Nah, sehingga umat Islam di mana-mana main tuntuk-tuntukan, lu kafir, dia kafir. Bahkan ngeri kalau kita lihat apa yang ada di Facebook dan Twitter, kafir-kafiran. Wah, bahasa-bahasa yang kotor, kasar, jahat. Makanya ngaji jangan lewat Twitter, saudara. ngaji jangan lewat Facebook, ngaji datang ke majelis. Nah ini yang saya ingatkan. Nah karena ini sudah menjadi fitnah, maka apa boleh buat? Saya harus sampaikan apa adanya, saudara, supaya umat tidak dieksploitasi. Jangan sampai orang awam ahlus sunnah dieksploitasi sehingga ikut-ikutan mudah mengkafirkan sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik. Arham salam Al-Habib Abdurrahman Basurrah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi di kalangan ahlus sunnah riwayat Rafidhah ada tiga pendapat. Ada yang nolak sama sekali karena dianggap kafir. Ada yang nerima semuanya karena dianggap muslim. Ada yang ketiga, saudara. Yang ketiga dipilah. Dipilah. Kalau dia Rafidhinya jujur, adil, amanah, tidak ngajak-ngajak orang ke dalam bid'ahnya, maka riwayatnya boleh diterima. Tapi kalau dia Rafidhinya ngajak-ngajak orang ke bid'ahnya, saudara, maka riwayatnya tidak boleh diterima. Nah kebanyakan ahlus sunnah ikut pendapat yang ketiga, saudara. Jumhur ikut yang ketiga, tidak nerima secara mutlak, tidak nolak secara mutlak. Tapi lihat kadar Rafidhinya bagaimana. Nah ini kadarnya berapa persen dari Rafidhinya? Ada kadarnya, saudara. Ya yang kadar garamnya dikit kan enggak asin, saudara. Tapi kalau garamnya kebanyakan kan asin, lebih, saudara. Nah, jadi ulama-ulama dilihat ini kadarnya sampai mana. Apakah dia sekedar mengedepankan Ali di antara sahabat, atau dia sampai menghina sahabat? Apakah hanya sebatas menghina atau lebih, sampai mengkafirkan atau bagaimana? Nah ini yang diselidiki oleh para ulama hadis di dalam menilai seorang perawi, termasuk para perawi-perawi Syiah, saudara. Selanjutnya mari kita lihat siapa sajakah perawi Syiah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekali lagi, ini intinya. Kita masuk sekarang. Tapi ingat, saya jelaskan sekali lagi. Adanya perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Muslim bukan menjadi kebanggaan orang Syiah, saudara. Bukan merupakan kelemahan ahlus sunnah, saudara. Tapi adanya perawi Syiah di dalam Bukhari Muslim justru menunjukkan betapa ahlus sunnah munsif, betapa ahlus sunnah muhayyid, betapa ahlus sunnah mengikuti manhaj ilmi, betapa ahlus sunnah netral, jujur, amanat, di pertengahan, tidak fanatik buta, metodenya ilmiah, berdasarkan dalil dan logik masuk di akal, saudara. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini sengaja nih saya sampaikan, nanti salah persepsi. Jangan nanti saya buka ada perawi-perawi Syiah dalam Bukhari Muslim seolah-olah itu kebanggaan Syiah. Wah, Habib Rizik lagi ngebanggain Syiah nih. Dan ntar juga di internetnya Habib Rizik membanggakan perawi Syiah. Ini dia yang ngaji lewat internet, begitu sudah. Maka itu sekali lagi, saya ulangi, tolong dicatat. Dicatat, saudara. Adanya perawi Syiah dalam Sahih Bukhari dan Muslim bukan kebanggaan bagi Syiah, bukan kelemahan ahlus sunnah. Justru itu merupakan bukti bahwa ahlus sunnah munsif, netra, adil, adil, amanah, jujur, ilmiah dalam metode, tidak fanatik buta, saudara. Walaupun itu riwayat seorang Syiah, selama Syiah tadi tidak gulat, selama tidak kufrun bawah, selama tidak mengajak kepada bid'ahnya, selama dia jujur, selama bisa dipercaya, riwayatnya tetap diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. dan sekaligus adanya provinsi A di dalam Bukhari Muslim menjadi bukti bahwa tidak semua si A kafir. Tidak semua si A kafir. Berarti ada kelompok si A yang tidak kafir. Yang mana itu yang riwayatnya diterima oleh Bukhari dan Muslim, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Alhamdulillah. Kita mulai masuk. Siapa saja perawi Syiah dalam Bukhari Muslim, saudara? Satu, Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai. Lahir tahun 50, meninggal tahun 95 Hijriah. Qala Ibn Qutaybah fil Ma'arif. Ibn Qutaybah dalam kitabnya yang berjudul Ma'arif mengatakan, innahu min rijalis Syiah. Sesungguhnya Ibrahim bin Yazid itu adalah termasuk perawi Syiah. Qala Dhahabi. Dan Imam Dhahabi mengatakan dalam kitab Mizanul I'tidal jilid pertama halaman 100 nomor 296, Imam Dhahabi mengatakan ahadul a'lam, Ibrahim ini salah seorang ulama besar. Waqal, dan Imam Dhahabi mengatakan naqamu 'alaihi qawlu, tapi ulama ahlu sunnah mengkritik dia sebab dia pernah mengucapkan lam yakun Abu Hurairah faqihan. Jadi karena Ibrahim pernah mengatakan Abu Hurairah itu bukan ahli fiqih, itu dianggap menghina sahabat, saudara. Jadi orang ini dikritik oleh ahlu sunnah karena dianggap pernah merendahkan salah seorang sahabat. Tapi ahlu sunnah mengakui bahwasanya dia ahadul a'lam, seorang ulama besar. Bahkan Al-Ujali sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Hajar dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz pertama halaman 194 nomor 293, di mana Ibn Hajar menukilkan kalimat yang diucapkan oleh Al-Ujali, kana rajulan sholihan faqihan mutawakkiyan. Ibrahim tadi walaupun dia Syiah, dia orang yang saleh, dia seorang ahli fikih, dan dia seorang yang sangat menjaga diri daripada maksiat, mutawakkiyan, saudara. Nah, orang ini riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim serta ada dalam Sunan yang empat. Buktinya mari kita lihat dalam Sahih Bukhari Kitabul Buyu' bab ke-33 yang dengan judul Sirahil Imam Al-Hawa'id bin Nafsi halaman 2377 hadis ke-2096. Di sana disebutkan haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini ada dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa diriwayatkan kepadaku, bicara langsung kepadaku Yusuf bin Isa. Yusuf bin Isa dapat dari Abu Muawiyah, Abu Muawiyah dapat dari Ahmas, Ahmas dapat dari gurunya yang bernama Ibrahim. Siapakah Ibrahim yang menjadi guru Ahmas? Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai. Jadi Ahmas enggak punya guru Ibrahim kecuali ini, saudara. Nah, kemudian hadisnya di sana di mana disebutkan istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman bin nasi'atin wa rahana udira'ah. Nah, saya tidak ingin bicara soal makna hadis karena pelajaran kita hari ini bukan soal makna hadis, soal isi hadis. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Ibrahim An-Nakhai seorang perawi Syiah, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ini riwayatnya. Sedangkan dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman Al-Iman bab 39 dengan judul Tahrimul Kibir halaman 83 hadis 147 sampai hadis ke-149 disebutkan haddatsana Muhammad ibn Mutanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar jami'an an Yahya ibn Hammad akhbarana Syu'bah an Abban bin Taglib an Fudail al-Fukaimi an Ibrahim An-Nakhai an Al-Qamah an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi di sini ada nama Ibrahim An-Nakhai. Ini hadis ada dalam Sahih Muslim yang berbunyi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Jadi enggak masuk surga barang siapa di hatinya ada sedikit saja sifat kibir, sifat sombong, saudara. Hadis ini riwayat Ibrahim bin Yazid bin Amr An-Nakhai, seorang perawi yang dinyatakan oleh Imam Dzahabi sebagai perawi Syiah. Baik. Yang kedua, Ismail bin Zakaria Al-Hulqani Al-Asadi wafat tahun 173 Hijriah. Al-Imam Ad-Dakhabi mengatakan dalam kitab Mizanul I'tidal, kitabnya tadi sudah saya tunjukkan. Juz pertama, halaman 246, nomor 1042. Beliau mengatakan Sadukun Syi'i. Berarti kan, saya berikan warna merah di situ. Sadukun Syi'i. Orang ini jujur, tapi dia Syiah. Syiah yang jujur, saudara. Ternyata Syiah ada yang jujur, saudara. Jadi enggak Syiah semua kafir, saudara. Dikatakan Sadukun Syi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan Mabihi Baksun. Enggak apa-apa riwayat yang kita ambil, walaupun dia seorang Syiah, saudara. Kenapa? Karena dia sadduq, karena dia jujur, karena dia tidak mengajak orang ke dalam bid'ahnya. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 1 halaman 310 sampai 311 nomor 480 menambahkan wa taqau Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Ma'in wa Turi wa Ibnu Abi Khuzaimah wa Abu Hatim. Orang ini sekalipun dia Syiah ditikahkan, diterima riwayatnya oleh Ahmad dan Abu Daud wa Ibnu Ma'in wa Turi wa Ibnu Abi Khuzaimah dan Abu Hatim. Nah, riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab bab 54 dengan judul Mayukroh Minat Tamaduh, halaman 1114, hadis ke 6060. Di situ disebutkan haddatsana Muhammad ibnu Sabah, haddatsana Ismail bin Zakaria, haddatsana Burayd bin Abdullah bin Abi Burda an Abi Burda an Abi Musa qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, dan seterusnya, saudara. Ini hadis sahih ada dalam Sahihul Bukhari, salah satu perawi yang bersumber dari perawi Ismail bin Zakaria yang tadi dikatakan oleh Imam Dzahabi sadduqun syi'i, saudara. Kemudian kita lihat lagi dalam Sahih Muslim, di situ juga diriwayatkan wa haddatsani Ali ibn Hujr As-Sa'di, haddatsana Ali bin Mus'ib, akhbarana Al-A'mash an Abi Razid wa Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadisnya soal yang anjing menjilat salah satu bejana kita, saudara. Nah, kemudian dikatakan wa haddatsani Muhammad ibn Sabah, haddatsana Ismail bin Zakaria anil Ahmas bihadzal isnad mithlahu wa lam yaqul. Di sini dikatakan fal yurihu. Jadi di sini dikatakan dalam Sahih Muslim ada hadis tentang idza waraqal qalbu fi ina'i ahadikum fal yurihu tsumma liyakhsilhu sab'a mirar. Yaitu jika ada seekor anjing menjilat salah satu bejana di antara kalian, maka di sini dikatakan disuruh cuci, dibasuh, yaitu dengan 7 kali siraman, 7 kali cucian, saudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Ismail bin Zakaria yang tadi dikatakan oleh Imam Dzahabi sadduqun syi'i. Syiah tapi sadduq. Apa arti sadduq? Jujur, amanat, bisa diterima, bisa diperkaya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sudah berapa kekuasaan? 2, sekarang yang ketiga. Al-Hakam Ibn Utaibah Al-Kindi Al-Kufi wafat tahun 113 Hijriah. Qala Ibn Utaibah fil Ma'arif. Ibn Utaibah mengatakan dalam kitab Ma'arif innahu min rijal Syiah. Orang ini yang menjadi perawi Bukhari Muslim ini adalah seorang Syiah, termasuk perawi Syiah. Nah, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 394 nomor 1511 mengatakan qala al-Hujri kana min fuqaha'i ashabi Ibrahim. Orang ini adalah termasuk salah satu ahli fikih dari sahabat Ibrahim. Wa kana sahib sunnatin wa ittiba, dan dia dulu termasuk orang yang menjalankan sunnah dan mengikuti sunnah. Wa kana fihi tasayyuh, tapi dalam dirinya ada tasayyuh. Illa anna dzalika la yadhhal minhu, hanya saja dia tidak mempertontonkan kesalahannya, saudara. Dia tidak tunjukkan. Wa taqahu Ibnu Ma'in, dan Ibnu Ma'in menganggapnya thiqah. Wa Abu Hatim wa Nasa'i, begitu juga Imam Nasa'i mengatakan orang ini thiqah, bisa dipercaya. Jadi walaupun harus sunnah jujur diakui, iya ini memang siha. Enggak harus sunnah, enggak berkompeten, saudara. Betul, ini siha. Dia sodok, dia bisa diterima riwayatnya. Tapi dia bukan gulat, dia bukan siah yang mengajak kepada pada bid'ahnya, dia bukan siah yang sudah menyimpang yaitu daripada akidahnya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, saudara. Nah orang ini ada dalam riwayat Bukhari kita berada bab ke-40 dengan judul kaifa yakunu rajul fi ahli, halaman 1111, hadis ke 6039. Di sana disebutkan haddatsana Hafs ibn Umar, haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qol sa'altu Aisyah. Kemudian disebutkan hadisnya. Dan di situ ada Al-Hakam. Al-Hakam yang menjadi guru Syu'bah adalah Al-Hakam ibn Utaibah al-Kindi, saudara. Nah, kemudian dalam Sahih Muslim Kitabul Hajj bab ke-17 bayan wuduhil ihram, halaman 575, hadis ke-130 dan 131. Di situ disebutkan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad ibn Mustanna wa Ibnu Bashar jami'an an Gundur. Qala Ibnu Mustanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Hakam an Ali ibn Husain an taqwan maula Aisyah an Aisyah annaha qalat, disebutkan hadisnya. Wa haddatsana Ubaidillah ibn Ma'ad haddatsa ibn Mu'ad haddatsana Abi haddatsana Syu'bah an al-Hakam sami'a Ali ibn Husain an taqwan an Aisyah qalat, disebutkan hadisnya. Dalam Sahih Muslim ini saya berikan warna merah. Di situ warna apa? Merah. Itu di tanda merah itu perawi yang sedang kita bicarakan, saudara. Dan ternyata hadis itu sumbernya juga dari perawi Syiah. Baik, sekarang yang keempat, Khalid ibn Mahlad al-Qatwani al-Kufi, wafat tahun 213 Hijriah. Qala ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat, kitab yang tadi saya tunjukkan, dalam kitab At-Tabaqat al-Kubra juz 6 halaman 406, Ibn Sa'ad mengatakan bahwa Khalid ibn Mahlad kana mutasyayyian. Orang ini tasyayyu, dia Syi'i. Nah, kemudian Al-Imam Al-Tahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 624 nomor 2731, dan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 533 nomor 1735 menukilkan ucapan Imam Abu Daud, di mana Imam Abu Daud mengatakan sodud lakinnahu yatasyayya, orang ini jujur tapi dia tasyayyu. Nah, dia ada dalam dirinya ada tasyayyu, ada unsur syi'inya, saudara. Nah, baik, mana hadisnya Khalid ibn Mahlad? Oh, banyak sekali dalam Bukhari Muslim. Di antaranya dalam Kitabul Ilm bab kelima dengan judul Tarhul Imam al-Mas'alah ala Ashabi, halaman 29 hadis ke-62, disebutkan di pertama sekali haddatsana Khalid bin Mahlad. Langsung Imam Bukhari menyebut haddatsana Khalid bin Mahlad. Ini termasuk salah satu gurunya Imam Bukhari, saudara. Jadi ternyata salah satu guru Imam Bukhari fihi tasayyu, ada unsur tasayyunya saudara, tapi Imam Bukhari tetap menerima riwayatnya, mempercayai riwayatnya, mengambil riwayatnya. Kenapa? Karena insyi'i bukan kulat, bukan yang kafir, bukan yang keluar dari Islam, bahkan dia bukan rafidah, bukan si'ah yang suka mencaci maki sahabat saudara. Begitu juga dalam kitab Sahih Muslim saudara, ba'da an dzakara hadis Muhammad ibnu Sabah, setelah Imam Muslim menyebutkan hadis Muhammad bin Sabah, qala Muslim, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana al-Qasim bin Zakaria, haddatsana Khalid bin Mahlad. Jadi Imam Muslim juga terima dari gurunya, gurunya dari gurunya, itu Khalid bin Mahlad saudara. Semua ulama ahlus sunnah tahu bahwa Khalid bin Mahlad seorang Syi'i, walakinnahu sadu. Baik, yang kelima, Zubair ibn Haris bin Abdul Karim al-Yami, wafat tahun 122 Hijriah. Al-Imam al-Tahabi dalam kitab Mizanul Ihtidal jilid kedua halaman 53 nomor 3146 mengatakan bahwa Zubair ibn Haris min thiqatit tabi'in, termasuk tabi'in yang sangat dipercaya. Fihi tasayyu'un yasir, tapi dalam dirinya ada si, ada kadar si adikir, maka disebut yasir saudara. Fihi tasayyu'un yasir, tapi dalam dirinya ada sedikit unsur si'ah saudara. Baik, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz ketiga halaman 135 nomor 2053 menukil kata-kata Ya'qub Ibn Sufyan mengatakan bahwa Zubair Ibn Haris thiqah tu khiyar, ini orang bisa dipercaya termasuk orang pilihan. Illa annahu kana yamilu ila tasayyu, hanya saja dulu dia agak cenderung ke tasayyu, cenderung ke unsur syi'i saudara. Wa qala al-Ujali, dan Ujali mengatakan thiqah sabatun fil hadis, orang ini bisa dipercaya, bisa jadi pedoman dalam hadis. Wa kana alawiyan, itu kata-kata alawi saudara, ada yang nasaban, ada yang manhaban. Kalau habaib di Indonesia juga disebut alawiyan. Alawiyannya nasaban, secara nasab. Tapi kalau alawiyan madhab maksudnya adalah syiah. Jadi kalau orang jadi syi'i disebut alawiyan fil madhab. Setiap orang yang alawiyan fil nasab belum tentu alawiyan fil madhab. Makanya ini gara-gara fitnah Syiah sampai Robi itu Halawiyah disebut Syiah juga, sebab pakai nama Halawiyah. Nah, ini ngawur, ini nggak ngerti dia, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti tarikh, nggak tahu apa itu Robi itu Halawiyah. Nah kalau Robi itu Halawiyah, gara-gara pakai Halawiyah disebut yaitu Syiah, ya semua habaib di Indonesia Syiah sudah. Nah, ini ngawur nih. Nah, orang yang enggak punya ilmu tapi banyak ngomong. Nah, jadi hati-hati. Jadi kata Alawiyah saudara itu dari kata Ali Alawi. Ali Alawi. Kalau keturunan Sayyidina Ali ya disebut Alawi juga. Orang yang bermadzhab Syiah membela Ali disebut Alawi juga. Nah, jadi perawi ini disebut orang Ujali karena Alawiyah. Oh, dia ini ikut Syiah Ali. Nah, tapi tetap riwayatnya diterima. Dalam Sahih Bukhari kita bisa dapatkan dalam Kitabul Iman bab ke-37 dengan judul Khauful Mukmin halaman 25 hadis ke-48. Sedangkan dalam Sahih Muslim juga dalam Kitabul Iman bab ke-28 dengan judul Qaul Nabi Sibabul Muslim Fusuh halaman 76 hadis ke-116. Kalau Anda baca hadis ini dalam Bukhari Muslim ada nama Zubair ibnul Haris. Yang keenam, Salim ibnu Abil Ka'ad al Asja'i al Kufi, wafat tahun 100 Hijriah. Dzakara ibn Qutaibah menyebutkan dalam kitab Ma'arif dan Sahrestani dan kitab Al-Hilal wa Nihar mengatakan innahu min rijal syiah, orang ini termasuk perawi syiah. Tapi Imam Zahabi mengatakan dalam kitab Mizanul Ihtidal juz kedua halaman 88 nomor 3384 innahu min thiqatit tabi'in, orang ini termasuk golongan tabi'in yang sangat bisa dipercaya. Oleh karena itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz ketiga halaman 244 nomor 2244 menyebutkan wattaqahu Ibn Sa'ad wa Ibn Ma'in wa Abu Sur'ah wa Nasa'i wal Ujali. Jadi Ibn Sa'ad, Ibn Ma'in, Abu Sur'ah, Nasa'i dan Ujali mengatakan perawi ini thiqah, saudara. Perawi ini thiqah. Nah, mana buktinya dalam Bukhari Muslim? Buka Sahih Bukhari, kitab Al-Ghusli bab pertama dengan judul Al-Wudu Qabla Al-Ghusl halaman 63 hadis 249. Dalam Sahih Muslim, kitab Shalah bab ke-28 dengan judul Taswiyatus Sufuf halaman 231 hadis ke-127 dalam bab atau hadis ke-436 dari seluruh kitab, saudara. Nah, di dua hadis ini baik Bukhari Muslim disebutkan nama Salim ibn Abi Ja'ad. Orang ini yang disebut sebagai perawi Syiah. Baik, kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh Salama ibn Kuhail ibn Husain al-Kufi wafat tahun 121 Hijriah. Ibn Kutaybah dalam kitab Ma'arif dan Imam Sakhistani dalam kitab Bilal wa Nihal menyebutkan kalau orang ini termasuk Syiah. Dan Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz ketiga halaman 441 nomor 2583 mengutip ucapan daripada Al-Ujali disebutkan bahwa orang ini kufi, tabi'i, thiqah, thabatun fil hadis. Orang ini berasal dari Kufah, dia masuk golongan tabi'in, dia thiqah, dia menjadi hujjah dalam hadis, wa kana fihi tasayyu' qalil. Tapi dalam dirinya ada sedikit unsur Syiah. Tasayyu' qalil, maka disebut qalil, saudara. Di tasayyuhnya ada yang qalil, ada yang kathir, saudara. Dan ada juga yang qali, yang kelewat batas, saudara. Baik. Salamah bin Kuhail riwayatnya ada dalam Bukhari Muslim. Mana buktinya? Buka Sahih Bukhari, Kitabul Hibah bab ke-25 dengan judul Man Uhdiyalahu Hadiyah halaman 473 hadis ke-2609. Juga buka Sahih Muslim, Kitabul Musaqar bab ke-22 Man Istaslafa Syai'a judulnya. Kemudian halaman 781 hadis ke-120 sampai 122. Di dalam riwayat-riwayat ini disebutkan nama Salamah bin Kuhail. Kita pindah yang ke-8. Sulaiman bin Tarhan At-Timi Al-Basri wafat tahun 243 Hijriah. Lagi-lagi Ibn Kutaybah mengatakan innahu min rijal Syiah. Ini termasuk perawi Syiah. Dan ditegaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 486 nomor 2651 dikatakan wattaqahu Ahmad, orang ini dithiqahkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Ibnu Ma'in, juga oleh Nasa'i, juga oleh Ibn Hibban, juga oleh Al-Ujali, juga oleh Ibnu Madini dan selain mereka. Waqala Ibn Sa'ad, dan Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqat mengatakan wa kana ma'ilan ila Ali ibn Abi Thalib. Ini bahasa ulama hadis. Kalau disebut wa kana ma'ilan ila Ali ibn Abi Thalib, maksudnya dia tasayyuh, saudara. Pokoknya kalau ulama ma'il ke Sayyidina Ali dia disebut tasayyuh. Jadi ada bahasa kadang-kadang kana ya tasayyuh, kana fihi tasayyuh kathir, atau kana fihi tasayyuh yasir, atau kadang-kadang kana fihi tasayyuh qalil, atau kadang-kadang bahasanya kana alawiyah, atau kadang-kadang bahasanya kana syi'iyah, atau kadang-kadang bahasanya kana ma'ilan ila tasayyuh, atau kana ma'ilan ila Ali ibn Abi Thalib. Nah, riwayatnya ada dalam Bukhari Muslim. Buktinya buka Sahih Bukhari, kitab Mawaqitus Shalah bab keempat dengan judul As-Salatu Kafaratun, halaman 111, hadis ke 526. Begitu juga dalam Sahih Muslim, buka dalam Muqaddimah bab yang ketiga dengan judul An-Nahyu 'anil Hadis bi kulli ma yasma', halaman 29, hadis kelima. Dalam riwayat ini disebutkan nama Sulaiman At-Timi yang tadi disebutkan sebagai seorang yang ma'il ila Ali ibn Abi Thalib. Yang kesembilan, ini lebih kencang lagi nih saudara bahasanya. Kalau tadi bahasanya cuma kana tasayyu, kana syi'i. Kalau ini lebih kencang bahasanya, mari kita lihat. Nomor sembilan, Sulaiman bin Qaran bin Mu'ad al-Tabbi al-Kufi. Saya belum catat tanda wafatnya saudara. Imam Tahabi dan kitab Mizanul I'tidal juz 2 halaman 171 nomor 3852 dan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 498 nomor 2675 menyebutkan orang ini wattaqahu Ahmad, dipercaya oleh Ahmad wa Ibnu Ali dan juga Ibnu Ali wa ta'afahu ghairuhuma, tapi ahli hadis yang lain banyak yang mentohifkannya. Terlepas daripada dia thiqah atau dhaif, yang jelas Bukhari Muslim pakai dia saudara. Ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Yang paling menarik qala Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mengatakan kana rafidiyan ghaliyan, orang ini rafidi yang kelewat batas saudara, bukan Syi'i lagi, rafidi. Nah, jadi coba kita lihat saudara, ini kenapa saya katakan bahasanya lebih kencang, karena dalam metode tadi kalau rafidi gak bakal diterima saudara, kecuali kalau dia soduk, kalau dia gak berlebihan. Maka itu berkenaan dengan Sulaiman Ibn Qaram. Ibn Qaram saudara, Ibn Hajar mencoba memaparkan kenapa Bukhari Muslim masih pakai orang ini. Ya, dia disebut Rafidiyan Ghaliyan oleh Ibn Hibban, tapi menurut keterangan yang lain betul dia Syiah, betul Syiahnya itu cintanya kepada Ali berlebihan, tapi tidak sampai dia mencaci maki apalagi mengkafirkan Abu Bakar Umar saudara. Jadi pengertian rafat di sini dia berlebihan cintanya kepada Ali, berlebihan luar biasa, cuman tidak sampai mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi kata-kata Ibn Hibban di sini dikritisi oleh ulama Ahlus Sunnah yang lain. Jadi tetap dalam Bukhari Muslim itu yang kulat mutlak tidak diterima riwayatnya, yang rafido juga ditolak riwayatnya, yang diterima Syiah, yang bukan kulat bukan rafido itu yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Untuk Sulaiman bin Qaram dalam Sahih Bukhari ada dalam Kitabul Adab bab 96 dengan judul Alamatu Hubbillah halaman 1131 saudara. Kemudian dalam Sahih Muslim Kitabul Bir bab 50 dengan judul Al-Mar'u Ma'aman Ahab halaman 1251 hadis ke 165 dalam bab atau hadis ke 2640 di dalam kitab saudara. Dua riwayat ini disebutkan nama Sulaiman Ibn Qaram. Jadi walaupun dia disebut oleh Ibn Hibban karena Rafidiyan Ghaliyan, tapi Imam Bukhari dan Muslim melihat orang ini betul Syi'i tapi tidak sampai Rafidi, maka riwayatnya tetap diterima. Yang ke-10, Sulaiman bin Mihram Al-Kahili Al-A'mash. Ini yang sering disebut dalam kitab A'mash saudara. Jadi kalau anda dapat A'mash, Syu'bah, Sulaim, ini ulama-ulama Syiah saudara, tapi Syiah bukan kulat, bukan Rafidi saudara. Nah di sini mari kita lihat Sulaiman bin Mihran dikatakan oleh Ibn Qutaybah dan Imam Sakhrastani innahu min rijalis Syiah, dan itu diakui oleh Imam Dahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juz 2 halaman 174 nomor 3368 yang mengatakan bahwa orang ini ahad a'immatus tsiqat, termasuk imam yang sangat dipercaya. Namun Ibn Hajar Al-Asqalani fi Tahdhib at-Tahdhib mengatakan bahwa Al-Ujali mengatakan kana thiqatan wa thabatan fil hadis, orang ini memang thiqah, bisa dipercaya dalam hadis, wa kana fihi tasayyub, tapi dalam dirinya ada tasyayyu. Kira-kira jelas tidak? Nah, ternyata dalam Bukhari Muslim ada. Dalam Sahih Bukhari kita berilm bab 12 dengan judul makanan Nabi yang takhawwalahu bil mau'idah. Halaman 31 hadis ke-68. Dan ada dalam Sahih Muslim kita beriman bab 33 dengan judul ad-dalilu ala anna hukmal ansar wa ali minal iman. Halaman 78 hadis ke-130 dan 131 jelas disebut dalam hadis ini nama Al-A'mas sebagai perawi. Al-A'mas ini riwayatnya banyak dalam Bukhari Muslim, saudara, karena dia termasuk mintiqa ulama yang sangat dipercaya, saudara, walaupun ulama mengakui Al-A'mas termasuk Syiah, saudara. Nah, saya pikir kalau saya bertuangkan lagi masih banyak. Jadi dalam pengajian ini cukup saya kasih 10. Kalau saya kasih contoh 1, nanti dibilang kebetulan, saudara. Saya kasih contoh 10. Kalau mau ditambah lagi masih ada. Nah, cuman saat ini kita hanya ingin sekedar membuktikan bahwa dalam Bukhari Muslim ada riwayat perawi yang diakui oleh Ahlus Sunnah, mereka itu Syiah, saudara. Kalau semua Syiah kafir, berarti yang 10 tadi juga kafir. Berarti dalam riwayat Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir, berarti Bukhari Muslim gak sahih lagi, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam Bukhari Muslim kok ada riwayat Syiah, saudara? Sebab, saudara, ada kelompok Syiah yang tidak kulat, tidak rafidah, yang mereka jujur, mereka amanah, tetap riwayatnya diakui oleh Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka tidak dikafirkan. Nah, jadi kalau riwayat kulat, Syiah yang kulat, kafir, enggak ada yang diterima oleh Ahlus Sunnah, saudara. Semua riwayat Syiah kulat wajib ditolak, tidak boleh diterima. Sedangkan Syiah Rafidhi, ulama memilah-milah, lihat kadar rafidahnya, saudara. Kalau rafidahnya yasir, selama dia jujur masih diterima. Selama dia tidak ajak-ajak orang untuk jadi rafidah, saudara. Tapi kalau rafidahnya kental, saudara, kuat, nyaki-maki sahabat, maka mereka tidak akan diterima oleh Bukhari Muslim. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini jelas? Baik, jadi kesimpulannya saya tanya sekali lagi. Apakah adanya perawi Syiah dalam Bukhari Muslim berarti kebanggaan buat Syiah? Apakah berarti kelemahan bagi Ahlus Sunnah? Justru itu menunjukkan Ahlus Sunnah bersikap adil, amanah, jujur, netral, tidak fanatik, buta. Berarti kita bangga tidak dengan Ahlus Sunnah? Ini Ahlus Sunnah kalau jamaah. Jadi jangan kita sembarangan. Baik, pertanyaan kedua. Dengan demikian saya bertanya, apa semua Syiah kafir? Ya. Apa semua Syiah kafir? Ya. Apakah ada Syiah yang kafir? Ya. Apakah ada Syiah yang kafir? Ada, saudara. Banyak, bukan sedikit. Tapi apakah semua Syiah kafir? Tidak. Nah, karena itu mari kita lihat apa dikatakan oleh para ulama tentang Syiah, saudara. Pertama saya tunjukkan dulu firqoh-firqoh Syiah antara lain. Ada Syiah yang bulat, yang udah nyimpang dari Islam, saudara. Paling kanan sekali anda lihat Al-Qadiyah, ini yang bulat. Ada Sabahiyah, ada Al-Kamiliyah, ada Al-Ulbahiyah, ada Al-Mughiriyah, ada Al-Mansuriyah, ada Al-Khattabiyah, ada Al-Qayyariyah, ada Al-Hisamiyah, ada Al-Nu'maniyah, ada Al-Yunusiyah, ada An-Nusayriyah, ada Al-Ishaqiyah. Ini semua kelompok bulat, saudara. Itu yang namanya Sabahiyah. Itu dari Abdullah ibn Sabah yang dihukum mati oleh Sayyidina Ali karena mengatakan, ya Ali anta ilahi, hei Ali engkau Tuhanku. Saya tanya, kafir tidak? Kafir, saudara. Mutlak itu kafir. Nah, ini kelompok kelompok yang bulat sudah ada. Nah, kemudian ada lagi kelompok Ismailiyah. Kebanyakan ulama memasukkan Ismailiyah termasuk bulat. Mereka dikenal dengan nama Al-Batiniyah atau Al-Qaramithah sudah ada. Ini dari Ismailiyah. Kemudian ada kelompok Al-Imamiyah. Terpecah lagi. Al-Imamiyah ini pecah, ada Al-Baghiriyah, ada Al-Ja'fariyah, ada An-Nawsiyah, ada Al-Aftahiyah, ada Al-Mufaddiriyah, ada Asy-Syamtiyah, ada Al-Musawiyah, ada Al-Itsna Asyariyah. Kemudian ada lagi kelompok Al-Qisaniyah. Kelompok Qisaniyah pecah menjadi empat. Ada Al-Mukhtariyah, ada Al-Hashimiyah, ada Al-Bayaniyah, ada Ar-Razaniyah. Kemudian ada kelompok Saidiyah. Kelompok Saidiyah pecah lagi, saudara. Ada kelompok Al-Jarudiyah, ada kelompok As-Sulaimaniyah, ada kelompok As-Sari'iyah, ada kelompok Al-Batriyah. Ini semua yang kita sebut, ini semua adalah kelompok-kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kurang lebih ada hampir 65 firqah, saudara. Makanya dari semua kelompok yang paling banyak sektenya adalah Syiah. Mu'tazilah tidak banyak sektenya. Khawarij tidak banyak sektenya, saudara. Makanya Syiah terkenal dengan banyaknya sekte. Jadi kelompok yang paling banyak sektenya adalah kelompok Syiah, saudara. Oleh karenanya ulama hati-hati memilah mereka. Mana yang bulat, mana yang rafidah, mana yang muslim, saudara kita, saudara. Dipilah, karena memang kelompok ini tidak satu. Kelompok ini begitu banyak yang kita harus waspadai. Nah, kata itu mari kita lihat. Almarhum wal maghfurullah Ustaz Ad-Duktur Asyik Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Ma'annas, ini kitabnya. Ini kitab Ma'annas karangan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang kemarin dibunuh, dibunuh saat sedang ngajar di masjidnya di Syria, saudara. Beliau mengatakan, saya bacakan. Asy-Syiah madhhabun minal madahibil islamiyah fahum muslimun. Syiah itu adalah suatu madhab daripada madhab-madhab Islam dan mereka adalah muslimun. Wal khilafat dan perbedaan-perbedaan allati bainahum wa baina jumhuril muslimin ahli sunnati wal jamaah dan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara mereka dengan mayoritas kaum muslimin yaitu ahli sunnah wal jamaah la tastad'i kufruhum tidak menyebabkan kufurnya mereka dan tidak menyebabkan khurujahum 'anil millah keluarnya mereka dari agama. Allahumma illa kecuali al-mutatarrifina minhum kecuali yang sudah menyimpang dari mereka. Kecuali yang kafirnya nyata, kafirnya jelas. Seperti menuhankan Ali, menuhankan para imam, mengatakan Al-Qur'an kurang, itu kafirnya nyata. Kufrun shari, kufrun bawa. Nah, kalau mereka saudara itu kafir. Makanya dikatakan Allahumma illa al-mutatarrifina minhum fa inna fihim man qad yazidu bihim tatarrufuhum ila al-kufr. Kecuali yang menyimpang dari Syiah, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di antara mereka memang ada yang menyimpang yang penyimpangannya mengantarkan mereka kepada kekafiran. Illa hanya saja ada Syiah al-mu'tadilin, Syiah yang mu'tadil, Syiah yang netral, Syiah yang tidak berlebihan. Kanu dulu ada, wama yasalun sampai sekarang masih tetap ada. Yuhadiruna minat tatarruf, ulama mereka selalu mengingatkan umatnya supaya tidak menyimpang. Jadi Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebagai seorang tokoh Asy'ari, Syafi'i, mereka enggak, beliau enggak pukul rata semua Syiah kafir, saudara. Beliau mengakui ada Syiah yang muqtadir. Jadi kalau saya suka sebut ada Syiah muqtadir, bukan saya mengada-ngada, bukan saya yang buat-buat. memang ada ulama yang jauh lebih pintar dari kita semua, lebih cerdas, ilmunya lebih luas, yang jauh lebih dulu menyebutkan ada Syiah yang muqtadir. Kalau dalam bahasanya Ibn Taymiyah, Asy'ah al-mutaqaddimun, Syiah tempo dulu sudah ada. Baik. Berikutnya Al-Ustaz Ad-Doktor As-Syaikh Ali Jum'ah sudah berkata begini, dalam kitabnya Syaikh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Karim Al-Tayyib, ini kitab beliau juz pertama Al-Karim Al-Tayyib di halaman 459 juz yang pertama, beliau mengatakan, yang bagi alaina fi hadhihi al-ayyam an natafaham annana nattahid fi makanin wahid. Sudah seyogianya lah pada hari-hari ini kita saling memahami bahwasanya kita bersatu di tempat yang satu. Karena hunaka yusamma bi harakatit takrib bainal madahib. Dulu di sana ada satu gerakan untuk mendekatkan di antara madhab-madhab. Qama bi hasai al-Qumi fil Qahirah. Yang mana dulu Al-Syaikh Qumi di Kairo mendirikan, yaitu upaya untuk menyatu, membuka dialog pendekatan antar madhab, wa ansa'a majalah ismaha majalatul Islam, dan dia buat satu majalah dengan nama majalatul Islam, wa ansa'a dar asmaha dar takrib, dan dia membuat satu lembaga yang disebut sebagai lembaga pendekatan, wa alafa kutuban fidarik, dan dia mengarang banyak buku dalam soal itu. Wa kana yu'awinuhu, dan dulu dia dibantu oleh siapa? As-Syaikh Mahmud Santun, kemudian As-Syaikh Muhammad Al-Madani, kemudian As-Syaikh Ahmad Hasan Al-Bakuri, yaitu wasir daripada wakaf di Mesir yang terdahulu, dan As-Syaikh Abdul Aziz Isa juga sebagai wasir daripada wakaf yang terdahulu. Kemudian apa dikatakan oleh Ali Jum'ah? Kanu yuriduna an yanturu ila al-mustarab fal-mustarab bainana wa baina Syiah akthar min al-khilaf. Dulu mereka, para ulama tersebut, menginginkan untuk melihat kekadar persamaan antar Syiah dengan kita. Fal-mustarab, dan kadar persamaan bainana wa baina Syiah, antara kita dan Syiah, akthar min al-khilaf, lebih banyak daripada perbedaannya. Ini menurut Syekh Ali Jum'ah. Tolong catat, menurut Syekh Ali Jum'ah, bukan saya yang ngomong. Nanti dianggap saya ngomong, saya lagi nyampein dulu nih. Ini tadi omongan Muhammad Ramadan Al-Mufti. Ini ucapan Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan, fayam bagi alayna, sudah siyogianya lah kita ini anu ambik rohabitul iktifak padalam minat tafarruq wa tasammut, saudara. Wa tafattut di sini. Wa tasaddut. Dikatakan seyogianya kita ini untuk terus menggali tali hubungan kesepakatan antara kita dengan Syiah, bukan menggali unsur-unsur perpecahan dan permusuhan. Cari apa kadar mustarab yang bisa kita duduk bersama. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Bukan melulu yang dicari hanya perbedaan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, perselisihan, dan perpecahan di tengah umat. Inilah yang disampaikan Syekh Ali Jum'ah. Sekarang Syekh Yusuf Gordawi, Al-Ustaz Ad-Doktor Syekh Yusuf Gordawi, dalam kitab Fatawa Mu'asirah, ini kitabnya, saudara, jilid yang keempat yang baru terbit. Nah, beliau mengatakan, wa ashabul madahibil ma'rufa fil alamil islami allati tatbahu ajarakirun min muslimin kulluhum dakhiluna fi mahkumil islam allati takarna. Adapun madhab-madhab yang dikenal di dunia Islam, yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, semuanya masuk dalam pengertian Islam. Sawa'an kanat hadhihi madhahib fiqhiyah, baik dia madhab fiqih, ta'ni bil ahkamil amaliyah, yang terkait dengan hukum amal perbuatan, seperti apa? al-madahib sunniyah al-arba'ah al-ma'rufah, seperti madhab sunniyah empat, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ditambah wa ma'aha al-madhab al-zahiri, dan juga madhab zahiri. Amkanat madhab akidiyah, atau yang termasuk madhab akidah, ta'limi usul din yang berkaitan dengan usul din, ay berjani bil aqaidi minhu, atau yang berkaitan dengan masalah-masalah ay sisi akidah, seperti apa? Al-madhabul ash'ari. Yang berikutnya al-madhabul ma'turidi, atau amkanat tajma' bainal janibil aqdi wal janibil amali, atau madhab yang menggabungkan antara fikih dan akidah, seperti apa? Seperti al-madhabul ja'fari wal madhabul zaidi wal madhabul ibadi. Jadi Dr. Yusuf Qardawi mengatakan ini semua dahiluna fi mafhumil Islam, mereka semua termasuk umat Islam. Oh, ada yang ngomong, Habib, katanya Yusuf Qardawi menyesal dengan fatwanya, dia sudah tarik. Saudara, ini kitab terbaru yang terbit. Yusuf Qardawi gak pernah tarik, ini fatwa. Yang dia, beliau menyesal bukan menganggap si A semua tidak kafir, bukan. Yang beliau menyesal dan beliau marah karena ulama-ulama Syiah tidak berhasil mensosialisasikan hasil kesepakatan musyawarah, saudara, perdamaian antara Syiah dan Sunni yang sudah dituangkan dalam petisi Amman dan petisi Dauha. Sementara ulama Sunni mensosialisasikan ke bawah, ulama Syiah enggak berani mensosialisasikan ke bawah, saudara. Loh, kenapa? Karena tradisi Sunni dengan Syiah beda. Anda biar tahu, tradisi di Syiah pengaruh arus bawah itu kuat, saudara, bukan arus atas. Sayyid Hussein Fadlullah, seorang ulama besar Syiah dari Lebanon, sering mengisi di Suriah dan di Yordan, saudara. Ini Sayyid Hussein Fadlullah di dalam ceramahnya mengatakan, jangan kalian hina para sahabat Nabi, jangan kalian hina istri-istri Nabi. Stop, kalian enggak boleh caci maki Abu Bakar Umar, kalian enggak boleh caci maki Aisyah dan Hafsah. Itu gara-gara beliau ceramah begitu, itu orang-orang Syiah mengatakan apa? Sayyid Hussein Fadlullah sudah murtad, sudah bukan Syiah lagi. Jadi saudara, supaya kita tahu, Sayyid Hussein Fadlullah tokoh Syiah begitu mengingatkan ke bawah supaya jangan mencaci maki sahabat, saudara. Ahlu sahabat, Bapak Kiai Haji Sadri, Ketua MUI Jakarta Timur. Silakan Kiai. Silakan coba. Nah, silakan. Baik. Jadi Sayyid Hussein Fadlullah, tokoh ulama besar Syiah zaman ini, saudara, masih hidup. Dia melarang arus bawah mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi, saudara. Itu dicaci maki sama pengikut Syiah. Dianggap sudah menyimpang, sudah enggak benar, sudah enggak menjalankan Syiah lagi. Nah, artinya tantangan arus bawah di Syiah itu besar. Seorang ulama Syiah yang siap mensosialisasikan ke bawah agar jangan mencaci maki sahabat, jangan mencaci maki Abu Bakar Umar, jangan mencaci maki Siti Aisyah dan Siti Hafsah, harus siap diboikot oleh pengikutnya, saudara. Kalau di Ahlus Sunnah tidak ada begitu, saudara. Kalau di Ahlus Sunnah pengaruh ulama ke bawah kuat, kalau di Syiah pengaruh bawah ke atas kuat, saudara. Jadi kalau mereka sampai ditinggalkan umat, itu menjadi urusan besar. Tapi ada ulama-ulama Syiah yang enggak peduli, tetap dia sampaikan. Ini seperti yang dicontohkan oleh Syekh Hussein Fadlullah. Resikonya dia ditinggal oleh umat, saudara. Ditinggal oleh pengikutnya, bahkan dikafir-kafirkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi tolong saudara, supaya kita melihat persoalan ini dengan akal yang bagus, yang sejuk, ilmu yang jernih, dengan hati yang bersih, tidak mempukul rata semua si akal kafir. Jangan mempukul rata, saudara. Nah, di sini Syekh Yusuf Qardhawi mengakui semua mata ini termasuk umat ingat, kecuali yang kafirnya udah nyata, udah jelas. Kalau kafirnya udah nyata, ulama ahlus sunnah sepakat mereka kafir, bukan Islam. Pokoknya ada si A menuhankan Ali, kafir. Ada si A menuhankan para imam, kafir. Ada si A mengatakan Al-Quran kurang, Al-Quran udah gak murni lagi, Al-Quran udah gak otentik, Al-Quran udah gak asli, Al-Quran yang ada sekarang palsu, ya kafir. Ada si A mengatakan mereka kibra salah menyampaikan risalah, mestinya Ali jadi Nabi bukan Muhammad, ya kafir saudara. Jadi jangan segan, jangan takut untuk mengkafirkan mereka. Nah, kalau ada si A yang tidak menuhankan Ali, tidak menuhankan para imam, yang tidak mengikuti akidah macam itu, tapi mencaci maki sahabat, ya Rafidho sesat saudara. Walaupun tidak kafir, di mata ahlus sunnah mereka sesat. Disebut ahlul bidah wal ahwa, kelompok yang suka mengikuti bid'ah, mengada-ngada, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat lagi Al-Ustaz Dr. Mahmud Abdullah Bakar, saudara. Nah, ini saudara, ulama yang satu ini membuat kitab, ini bukunya. Judulnya At-Tajdid fil Fikr al-Islami, menyebutkan nama-nama ulama Ahlus Sunnah yang mengajak umat Islam untuk dialog dengan kelompok Syiah, saudara. Antara lain Asy-Syaikh Abdul Majid Salim, Asy-Syaikh Muhammad Abu Sahra, Asy-Syaikh Hasanain Makhluf, Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, Asy-Syaikh Mahmud Sardut, Asy-Syaikh Al-Marawi yang mengarang kitab tafsir, Asy-Syaikh Al-Fahhab, Asy-Syaikh Mustafa Abdul Razzaq, Asy-Syaikh Al-Luban, Asy-Syaikh Salim Al-Bisri, Asy-Syaikh Said Hawa, Asy-Syaikh Abdul Karim Saidah, Asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi, ulama besar dari India, Asy-Syaikh Abdul Wahab Khalraf, ini yang mengarang kitab Usul Fiqih, yang kitabnya banyak dipakai di pesantren-pesantren, Asy-Syaikh Anwar Al-Jundi, Asy-Syaikh Mustafa As-Sad'ah, Asy-Syaikh Salim Al-Bahamsawi, Asy-Syaikh Abdul Muta'al Al-Jadri. Mereka-mereka ini ulama-ulama besar Ahlus Sunnah abad ini yang mengajak umat Islam berdialog dengan kelompok-kelompok Syiah dengan ilmu dan hujjah, bukan dengan sembarangan mengkafirkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Nah, sekarang saya bukilkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin As-Su'udi As-Salafi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar Saudi Arabia, saudara, dalam bukunya, ini bukunya, ini kitab kumpulan fatwa beliau. Nah, dalam kitab ini beliau mengatakan Al-Muhim An-Nantur ila akidati hadar rafidi awsyi'i. Beliau ditanya, ya saya bagaimana orang Syiah, kafir atau tidak? Bagaimana mereka? Bolehkah kita temenin? Ini jawabannya, saudara. Yang penting, kata beliau, An-Nantur, kita lihat dulu ila akidati hadar rafidi, kepada akidah si rafidoh itu awsyi'i atau sisi ah itu. Ida ahdud ilal kufri, kalau akidahnya melantarkan kepada kekafiran, hakam nabi kufri, kita hukum dia kafir. Fa'idha kana, tapi kalau akidah dia latasir ilal kufri, tidak mencapai kekafiran, berhiya bid'atun, dia hanya merupakan sebuah bid'ah saja, taj'aluhu fasiqan, yang membuat dia menjadi seorang fasik, la kafiran, bukannya kafir, hakamna bima taktadihi bid'atuh, kita hukum sesuai dengan arah bid'ahnya, saudara. Jadi kalau bid'ahnya bid'ah kufur, ya kafir. Kalau bid'ahnya bid'ah fasik, ya dia fasik. Berarti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin gak ada ngajarin umat pukul rata semua si'ah kafir, gak ada, saudara. Dipilah dulu, lihat dulu akidahnya. Kalau akidahnya mengantarkan kepada kekafiran, kita hukumkan dia kafir. Kalau akidah dia melantarkan kepada kefasikan, kita hukumkan dia fasik. Kira-kira jelas tidak? Kemudian amal mu'amalatuhum, sedangkan bagaimana memperlakukan mereka, fa innana nu'amiluhum bima taqtadi fil maslahah, maka kita perlakukan mereka sesuai dengan maslahat yang ada. Fa kullu ma taqtadi fil maslahah fa innana nu'amiluhum biha, maslahat yang mana saja muncul dari pergaulan bersama mereka, maka kita yaitu memperlakukan mereka sesuai dengan maslahat tersebut. Fal kana min maslahah an wahadika linatuhu ila al-haq nubayyin lahu annahu huwal wajib. Andai kata maslahahnya ini si A, kita pergauli, kita deketi, bisa kita ajak dialog, bisa kita ajak dia jalan yang hak, ya temenin katanya. Ini Syaikh Utsaimin mengatakan temenin. Kalau memang dengan pergaulan tadi kita bisa menyadarkan dia, bisa membalikkan dia kepada ahli sunnah wal jamaah, tergantung maslahatnya dan seterusnya. Ini ada dalam kitab fatwa halaman 170. Jadi kesimpulannya saudara, ternyata ulama-ulama salafi, saudi, wahabi, enggak tuh mengkafirkan mereka secara mutlak saudara. Enggak ada. Tadi Ibn Taymiyyah juga enggak mukul rata. Syekh Utsaimin juga tidak mukul rata saudara. Nah jadi kalau sekarang saya dimaksa Habib Rizieq dan FPI harus keluarkan buku bahwa semua Syiah kafir, itu tulis lagi sendiri. Jangan maksa kita dong. Kalau dia punya keyakinan begitu, ya tulis. Silakan, bikin aja tulis. Semua Syiah kafir, semua Syiah musyrik, semua Syiah murtad, semua Syiah masuk neraka. Tulis, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Tapi kalau saya dan kawan-kawan di FPI tetap akan menyatakan sesuai dengan metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kafir kami kafirkan, yang sesat kami sesatkan, yang Islam kami Islamkan. Selesai. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu insya Allah DPP FPI di bawah pimpinan Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dalam waktu dekat akan mengeluarkan buku dengan judul Syiah dan Wahabi dalam pandangan FPI. Jadi biar, lo kenapa ini perlu ditulis? Karena FPI dari Sabang sampai Merauke semua bertanya, semua mau tahu. Ini ada Syiah, ini ada Wahabi. Bagaimana cara kami bergaul dengan mereka? Bagaimana cara kami memperlakukan mereka? FPI mesti punya panduan, saudara, supaya aktivis FPI tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menenangkan program pribadi mereka, saudara. Insya Allah, dalam waktu dekat buku itu akan diterbitkan, saudara. Insya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Kesimpulan, khulasatul kalam. Nah ini baru omongan saya, ini baru saya. Ini baru di sisi hapne. Kalau yang tadi ada Buti, Ali Jum'ah, Gordowi, ulama-ulama besar. Nah kalau ini omongan orang kecil nih sudah. Perhatikan baik-baik. Asy'a, saya yang mengatakan. Kultu, saya katakan. Asy'atu bi kulli firqiha la takhruju min thalathati aqsam. Wahia, awalan al-ghulatul mutatarrifun alladina ya'taqiduna bi umurin mu'addiyah ila kufrin sharihin aw bawah mithlu i'tiqadin bi ilahiyatil a'immah aw nubuwati ali aw tahrifil qur'an aw ghairi dhalik min al-i'tiqadil mukaffirah fahum kuffarun kharijuna anil Islam. Thania, al-rawafid alladhina la ya'taqiduna bi'tiqad al-qulat walakinnahum yubghiduna aghlab as-sahabah wa yasubbunahum fahum dallun mudillun min ahli al-bid'ah wal ahwa walakin غير خارجين عن الإسلام. ثالثا الشيعة Syiah al-mu'tadilu alladzina la yattabi'una al-ghulat wa al-rawafid fahum muslimun. Saudara, saya katakan dan nyatakan di sini, Syiah dengan seluruh sektenya yang ada 60 lebih tadi, saudara, kalau dihimpun tidak keluar dari 3 kelompok. Kelompok pertama Al-Qulat, Syiah Al-Qulat. Syiah yang bagaimana? Yang sudah menyimpang dari akidah Islam. Seperti apa? Seperti yang mengimani ketuhanan para imam, atau mengimani kenabian Ali, atau mengimani kepalsuan Al-Quran, atau keyakinan-keyakinan lain yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, saudara. Kelompok ini kufar, kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, Ar-Rawafid, jamak dari kata Rafidho. Rafidho sama Rawafid sama. Siapa Rafidho? Kelompok Syiah yang tidak mengimani apa yang diimani Qulat, saudara. Dia tidak menuhankan para imam, tidak menabikan Ali, tidak mengimani kepalsuan Al-Quran, tidak. Tapi yubghiduna aqlabas sahabah, dia benci kepada kebanyakan sahabat. Sahabat Nabi banyak dia benci. Bahkan wayasubbunahu, dia caci-maki itu sahabat. Kelompok ini, saudara, dolun mudillun, sesat menyesatkan. Fahum, mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa, kelompok yang suka bid'ah mengada-ngada. Kelompok ahwa yang mengikuti ahwana. Walakin, tetapi mereka tidak keluar dari Islam. Mereka tidak kafir, tapi mereka yang ketiga, al-muqtadiru, Syiah yang muqtadir, yang di tengah-tengah, saudara. Yang bagaimana? Alladzina la yattabi'una al-ghulata wa al-rawafid, yang tidak mengikuti akidah ghulat maupun rawafid. Dia tidak mengikuti akidah yang sesat, dan dia tidak mencaci maki sahabat, saudara. Kalau pertanyaannya, tapi Habib, mungkin dia takiyah, di mulutnya enggak benci, tapi hatinya benci. Urusan hati, urusan Allah, bukan urusan saya. Jangankan saya, Nabi saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, menyatakan kalau beliau diutus bukan untuk membedah hati manusia, saudara. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid atau Usamah bin Zaid, saudara, seorang sahabat pernah bunuh seorang kafir dalam medan tempur. Begitu jatuh itu kafir, mau ditebas, itu kafir mengucapkan La ilaha illallah. Tapi sahabat ini enggak peduli, tetap dibunuh. Saudara, sahabat lain yang melihat itu lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Khalid kelewat batas. Masa orang sebut La ilaha illallah dibunuh sama dia? Nabi tanya kepada Khalid, "Aqtaltam man qala la ilaha illallah?" Apa betul kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian apa Khalid mengatakan, "Ya Rasulullah, inna man qalahu taharrusan li nafsi." Sesungguhnya dia mengatakan sedemikian rupa untuk menjaga diri supaya enggak dibunuh. Dia mengucapkan begitu karena dia tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam berarti enggak boleh dibunuh. Jadi dia ngomong begitu, ya Rasulullah, enggak ikhlas. Itu menjaga diri supaya saya tidak bunuh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, asakau tabatlah. Apa kau sudah bedah dia punya hati? Sehingga kau tahu kalau dia pura-pura. Wallahi, demi Allah, ma'umirtu li'an asuka ma'fi butunin nas. Demi Allah, aku tidak diutus oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Subhanallah. Urusan hati, urusan Allah. Kalau kita ketemu orang Syiah, dia enggak menuhankan Ali, enggak menuhankan para imam, enggak menabikan Ali, enggak mengatakan Al-Qur'an itu palsu, enggak mengatakan Jibril telah menyatakan risalah, enggak mencaci maki sahabat, enggak mencaci maki istri Nabi. Dia sopan, dia jujur, hormati saudara. Oh dia takiyah, urusan Allah. Kita tidak tahu hati dia saudara. Apa dia ikhlas, tidak ikhlas, takiyah atau tidak takiyah, urusan pribadi. Nah jangan kita dalam tuan, ah ini takiyah nih. Jangan biar kafir itu. Ini enggak ilmiah saudara. Ini namanya kita tidak mengikuti metode yang diajarkan langsung oleh Nabi, bahwa kita menghukum cukup zahirnya. Sedangkan urusan hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, ini yang saya ngomong. Jangan dirubah-rubah. Tolong jangan dirubah-rubah. Nanti kadang-kadang dirubah. Habib Rizik bilang kita mesti temenin Syiah. Kan kalimatnya tadi ada temen diri kan begitu. Betulnya Habib Rizik suruh Sunni berteman dengan Syiah. Enggak begitu. Yang gulat perangi saudara. Yang Rafidah lawan saudara. Tapi yang bukan gulat, bukan Rafidah, ajak butuh dialog. Kira-kira jelas tidak? Ini jamaah semua kira-kira jelas tidak? Hati-hati, ini biasanya habis ngaji ntar malam internet ada aneh-aneh tuh. Nah, jadi tolong waspada saudara. Nah, baik, setelah panjang lebar, sebagai penutup dari pelajaran yang saya sampaikan, tolong perhatikan yang berikut ini. Muktamar Sunni Syiah Khawarij yang disebut Resol Amman. Amman itu nama ibu kota Yordania. Pada tanggal 9 November tahun 2004 isinya Sunni dan Syiah sepakat satu, bahwa pengikut madhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta madhab Ja'fari, Zaidi, Ibadi dan Zuhiri adalah muslim, maka dilarang mengkafirkannya. Dua, dilarang mengkafirkan pengikut Asy'ari dan Maturidi serta pengikut tasawuf yang hakiki dan pengikut salafi wahabi yang sahih. Jadi enggak boleh kita kafirkan mereka, saudara. Tiga, dilarang berfatwa atas orang yang bukan ahlinya. Sebab kalau yang bukan ahli berfatwa repot, semua dikafirin dari dia, saudara. Jadi yang boleh berfatwa hanya ahlinya. Dan setiap manhaj harus mengikuti metodologi ijtihad yang diakui dalam madhabnya, supaya ijtihadnya tidak ngawur, saudara. Saya tanya anda, ini resolusi isinya bagus tidak? Bagus. Ini isinya menyatukan atau mencabar? Mencabar. Ini menyatukan, saudara. Ini muktamar konferensi Sunni Syiah Internasional di Amman, Yordania, 9 November tahun 2004. Dilanjutkan. Muktamar Sunni Syiah di Qatar, di kota Doha, tanggal 21 sampai 22 Januari 2007. Isinya satu, dilarang menghina atau melecehkan segenap ahlul bait Nabi termasuk semua istrinya dan seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, serta hal lain yang dimuliakan oleh setiap madhab. Saya tanya, ini poin bagus tidak? Tidak boleh hina keluarga Nabi, hina istri Nabi, hina sahabat Nabi, bahkan hina hal lain yang dianggap mulia oleh suatu madhab, tidak boleh. Contoh, bagi kalangan madhab Syafi'i, saudara, Imam Ghazali mulia tidak? Imam Suyuti mulia tidak? Enggak boleh ada kelompok lain caci maki bilang Imam Ghazali kafir, saudara. Hati-hati. Jangankan sahabat, jangankan keluarga Nabi, sampai ulama-ulama yang belakangan, walaupun dia bukan berhak kita, enggak boleh seenaknya kita kafirkan mereka, saudara. Poin yang kedua, dilarang melakukan misionaris madhab tertentu di wilayah atau di negeri madhab yang lain. Ulama Sunni jangan ngotot mensunnikan negeri Syiah. ulama Syiah jangan ngotot mensyiahkan negeri Sunni. Sudah ada. Artinya ulama Sunni jangan bawa misi madhab di negeri Syiah. Ulama Syiah jangan bawa misi madhab ke negeri Sunni. Kenapa? Lidar il fitan, untuk mencegah fitnah adu domba antara mereka. Sudah ada. Nggak sampai situ, poin ketiga. Resolusi mendorong ulama dan umara negeri-negeri Islam untuk menggalakkan dialog ilmiah antar madhab. Makanya disini tadi saya katakan, saudara, dari resolusi Amman dan Doha, saya pernah mengatakan tidak ada salahnya kalau ada usulan undang-undang pelarangan misionaris madhab. Maksudnya apa? Saudara, silakan di Iran sebagai negeri Syiah dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Sunni. Bukan pelarangan Sunni, pelarangan penyebaran. Sunninya boleh hidup, bahkan harus dilindungi, nggak boleh ditindas. Cuma penyebarannya dilarang, silakan aja kalau memang di sana negeri Syiah. Kemudian silakan di Saudi sebagai negeri Wahabi dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Ashari. Saudara, bukan Ashari dilarang, nggak bisa mereka melarang Ashari, tapi Ashari nyebar luasin, dia punya madhab, dilarang, silakan saja, dan memang sudah dilarang. Saudara, di Saudi itu nggak boleh di sekolah-sekolah kurikulum madhab Ashari diajarkan, dilarang. Silakan. Nah, cuman saya punya usul. Kalau di Iran penyebaran Sunni dilarang, di Saudi penyebaran Ashari dilarang, maka di Indonesia, Malaysia dan Brunei sebagai negeri Sunni Ashari perlu juga dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Syiah dan Wahabi. Kan jadi adil, saudara. Jadi di Indonesia Wahabi nggak boleh sebar luasin. Ente mau jadi Wahabi buat diri ente sendiri. Ente sebarin nggak boleh. Ini negeri Ashari. Ente mau jadi Syiah buat diri ente silakan. Tapi disebarkan nggak boleh karena ini negeri Ashari. Kira-kira jelas tidak? Ya mesti adil dong. Giliran di Saudi Ashari nggak boleh. Giliran di Iran Sunni nggak boleh. Nah, giliran di Indonesia bobok-bobok kita. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus pertanyaannya Habib, ini usul terlalu keras. Masa sih pelarangan misionaris madhab? Baik, kalau nggak mau ada undang-undang nggak apa-apa. Ada jalan lain. Jalan lainnya apa? Pakai ilmu tahu diri. Udah, saudara. Jadi yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri. Dalam konteks Indonesia, yang Syiah dan Wahabi tahu diri, yang Sunni Ashari tahan diri. Nah, kalau Wahabinya nggak tahu diri, di atas mimbar tetap maulid bid'ah, musyrik, kafir, sesat, masuk neraka. Kira-kira yang maulid marah tuh. Kira-kira jadi konflik tidak? Jadi ribet tidak? Itu namanya Wahabi tidak tahu diri. Tahu diri, maunya bisik-bisik aja. Gak usah teriak, saudara. Ini teriak di radio, teriak di televisi, saudara. Teriak di mimbar-mimbar. Ini bikin pecah belah umat. Betul? Itu yang terang betul ketahuan tuh, yang tersinggung. Berarti dia tersinggung tuh sama Wahabi. Jadi Wahabi dengar. Berarti mereka tersinggung, saudara. Begitu juga yang Syiah tahu diri. Jangan bikin majelis orang kumpul terus ngomongin Abu Bakar Umar, ngomongin Siti Aisyah, Siti Hafsah. Siapa ente? Nah, kalau dia cerita di atas mimbar caci maki Abu Bakar, caci maki Umar radhiyallahu ta'ala anhum, caci maki Siti Aisyah, caci maki Siti Hafsah, kira-kira Sunni Ashari marah tidak? Marah tidak? Eh, bisa dibakar mimbarnya, saudara. Jadi kalau Sunni Ashari diminta tahan diri, maka kita minta Wahabi tahu diri, Syiah tahu diri. Kalau mereka tahu diri, Sunni As'ari tahan diri, insya Allah konflik antara As'ari dan Wahabi, Sunni dan Syiah tidak akan terjadi di Indonesia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ini gara-gara saya usulin, udah bikin aja. Nggak usah ribut, undang-undang pelarangan misionaris madhab, undang-undang pelarangan penyebaran Wahabi. Wahabi pada marah, saudara. Waduh, itu Yusuf usul Wahabi nih. Terus yang Syiah juga gak kalah marah. Waktu mengajar Habib Rizik Syiah disuruh larang. Nah, saudara, saya mengatakan undang-undang pelarangan penyebaran Wahabi dan Syiah. Penyebaran. Bukan Wahabinya dilarang. Bukan Syiahnya dilarang. Penyebarannya yang gak boleh, saudara. Karena ini negeri Ahlus Sunnah. Nah, kalau gak mau bikin undang-undang, gak apa-apa. Tapi syarat tahu, kira-kira jelas tidak? Pelajaran hari ini jelas. Jelas. Baik, saya mau tanya semua, siap jaga persaudaraan? Siap. Siap jaga persatuan? Siap. Siap dialog dengan Wahabi? Siap. Siap dialog dengan Syiah? Siap. Siap untuk tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain? Siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi inti pengajian kita adalah jangan mudah mengkafirkan orang. Nah, kesimpulannya saya mau tanya semua sebelum saya tutup. Pengajian kita ini sebetulnya bela Wahabi bukan? Bela Syiah bukan? Jadi ini majelis Wahabi bukan? Ini majelis Syiah bukan? Kita sedang membela Islam. Kita mendudukkan sesuai pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya mau tanya anda semua, pecah belah atau bersatu? Pecah belah atau bersaudara? Jadi soal Syiah tadi ada berapa kelompok? Yang pertama, kulat, kafir tidak? Kafir tidak? Diangkat atau perangi? Yang kedua, Rafidah. Rafidah sesat tidak? Diangkat atau lawan? Yang ketiga, Mu'tadil. Diperangi atau ajak dialog? Mereka kafir atau muslim? Kira-kira jelas tidak? Kadang-kadang saya sudah ada menyampaikan ini, memang ini sensitif. Salah orang paham nanti kita dituduh macam-macam, saudara. Enggak. Maka itu sampai hari ini organisasi konferensi Islam Rabitul Alam Islami termasuk pemerintah Saudi sampai hari ini tidak pernah ada fatwa mengatakan semua Syiah kafir. Tidak ada, saudara. Karena kalau fatwa itu keluar, berarti semua orang Syiah tidak boleh bikin haji, tidak boleh bikin umrah, tidak boleh ziarah ke Madinah. Mereka semua harus diusir dari Haramain, saudara. Dan itu gak berani dilakukan, yaitu oleh Rabitul Alam Islami ataupun organisasi konferensi Islam ataupun dilakukan oleh ulama Saudi. Bukan hanya karena alasan itu, tapi ada yang lebih mendasar, saudara. Karena metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh sembarangan mengkafirkan Ahlul Qiblah. Yang kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, ini yang saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita buka tanya jawab, jangan ada yang bergerak. Sebab kadang-kadang begitu tanya jawab, kadang jalan ke sana, kadang jalan kemari, mengganggu konsentrasi. Nanti begitu masuk adzan, Adi Alwi adzan dulu untuk sholat zuhur. Tapi sebelum masuk, kita minta nanti ada ulasan dari apa yang telah kita sampaikan sedikit saja, yaitu beberapa kalimat baik dari Ketua Umum DPP FPI Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas maupun dari Sekjen FUI Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Dan di sini ada tokoh habaib kita yang suka persatuan, suka persaudaraan, Al-Habib Abdurrahman Basurra. Beliau adalah tokoh habaib dari Ar-Rabithatul Alawiyah, bukan Alawiyah Syiahnya. Ar-Rabithatul Alawiyah Kasaban, kira-kira jelas tidak? Karena Ar-Rabithatul Alawiyah di dalam anggaran dasar disebutkan berakidahkan Asy'ariyah. Nah, itu saja. Silakan Habib Muhsin, kita persilakan. Mana Habib Muhsin? Tamadha sallu 'alan nabi.